Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد أعنا يا ربنا على حسن متابعته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Para perindu-perindu kemuliaan, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, syukur yang sesungguhnya atas karunia Allah yang tidak akan mampu kita untuk menghitungnya, adalah karunia yang amat agung Allah berikan kepada kita pada saat ini. Kita dimudahkan oleh Allah langkah kita, Allah memberikan kemudahan langkah kita menuju ke tempat ini, memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul atau bergabung di acara ini. Dan Allah Maha tahu acara ini diadakan adalah acara sambung hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca hadis beliau, cerita tentang beliau, perilaku beliau, ucapan-ucapan beliau, himbauan-himbauan beliau untuk kita. Dan semoga Allah seperti telah memudahkan kita berkumpul saat ini untuk baginda Nabi Muhammad, semoga Allah kelak memudahkan kita untuk berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dengan kitab Riyadhus Shalihin ya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kita sudah sampai kepada babu fadli shalawat, keutamaannya salat. Memang perlu kita diberi semangat dengan mengetahui keutamaan-keutamaan salat. Tidak sekedar kita tahu itu adalah kewajiban. Memang iya, dengan iman cukup kita mengetahui kalau itu wajib adalah kewajiban. Akan tapi untuk menambah semangat, perlu juga kita mengetahui namanya fadha'il, keutamaan, agar kita mengerti dengan sholat apa saja di samping kita menjalankan perintah Allah menjadi sebab Allah cinta kepada kita, ada lagi hal-hal lain yang kita dapat di balik sholat yang kita lakukan, di balik puasa yang kita laksanakan, di balik zakat yang kita bayarkan, haji yang kita jalankan. Di balik itu semua ada sesuatu namanya fadha'il. Fadha'il untuk memacu hati kita sehingga di saat kita mulai lemah, dengar keutamaannya, semangat lagi. Fadlus salawati, keutamaan sholat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan menghentikan seseorang dari buat keji dan kemungkaran. Keji adalah dosa-dosa besar. Zina, judi, mabuk. Wal munkar adalah di saat disebutkan dan fahsya', maka mungkar ini adalah dosa-dosa kecil. Tapi mungkar kalau di saat disebut sendiri masuk di dalamnya juga dosa besar. Tapi di saat mungkar dibarengkan dengan fahsyak, maka fahsyak itu dosa berat. Kalau mungkar adalah dosa yang diingkari oleh syariat, haram, tapi bukan dosa besar. Tapi di saat disebut sebuah kemungkaran tanpa dibarengi fahsyak, adalah juga masuk di dalam kemungkaran adalah dosa besar. Yang jelas fahsyak dan mungkar sama-sama dosa. Kejahatan, kekejian. Dan sholatlah yang bisa menghalangi seseorang dari melakukan kejahatan tersebut dan kekejian tersebut. Mungkin ada yang berkata, ada orang melakukan sholat tapi kok masih dia melakukan kemungkaran dan kekejian. Ada dua jawaban yang kita hadirkan. Jangan berhenti melakukan sholat. Jangan boleh berhenti melakukan sholat. Dan harus tekun melakukan sholat. Bahkan hendaknya dia memperbaiki sholatnya terus, karena pada waktunya nanti sholatnya yang akan menghentikannya. Makanya kalau sudah orang meninggalkan sholat, habislah modalnya. Enggak susah dibenahi. Kalau sudah meninggalkan sholat, susah dibenahi. Susah dibenerin. Na'udzubillah. Dan sholat adalah ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Ikatan seorang hamba dengan Tuhannya adalah sholat. Dan sholat itu sendiri disyariatkan dengan cara yang berbeda dengan syariat-syariat, dengan perintah-perintah yang lainnya. Semua kewajiban-kewajiban atas kita, dibebankan atas kita, diwahyukan oleh Allah di saat baginda Nabi Muhammad berada di atas bumi. Tapi spesial sholat, waktu Nabi akan mendapatkan wahyu sholat, Nabi diangkat tinggi-tinggi ke atas langit ketujuh. Dengan cara yang sangat khusus, karena utamanya sholat. Paling bagusnya ibadah setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Makanya meninggalkan salat meninggalkan pekerjaan yang sangat berat, melakukan dosa yang sangat besar. Maka dari itu ketahuilah bahwa yang meninggalkan salat hanya manusia yang terhinakan. Kenapa seperti itu? Karena apa? Salat itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Di antara amalan-amalan yang lain, sholat adalah termasuk golongan amalan yang paling mudah. Bahkan mudah, sangat mudah dan sangat dimudahkan. Kalau orang membayar zakat adalah buah jerih payah daripada kerjaannya, lalu menjadi orang kaya, lalu membayar zakat. Naik haji pun perlu waktu yang berhari-hari. Memang hajinya sehari cukup, tapi perjalanannya, mukaddimah dan setelahnya. Puasa, tapi sholat lihat. Sholat begitu mudahnya, yang tidak bisa berdiri, boleh duduk, gak bisa duduk, boleh baring, gak bisa baring, boleh telentang, gak bisa telentang, boleh apa saja, bagaimana? Bahkan terakhir menjalankan sholat dengan hatinya saja. Gak ada air wudhu, boleh tayamum, gak ada air wudhu, gak bisa tayamum, langsung melakukan sholat. Yang penting jangan sampai ada di antara kita yang tidak sholat. Karena ini adalah urusan besar yang namanya sholat, sehingga bagi siapapun yang tidak melakukan sholat, baik meninggalkan sholat, baik meninggalkan sholat karena ogah-ogahan, malas, atau karena dia tidak percaya kewajiban sholat, sama-sama dipenggal lehernya. Kenapa? Dia telah memutus satu modal yang amat besar keselamatan dia. Justru kasih sayang Islam adalah kalau orang meninggalkan sholat, hukumannya berat. Jadi kalau orang meninggalkan sholat itu, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang meninggalkan sholat karena malas-malasan itu tetap dianggap muslim, tapi hukumannya harus dipenggal lehernya. Tapi cara menggalnya gak langsung dipenggal begitu, bukan. Disuruh bertobat dulu, istitab. Tobat dulu, ayo pak. Sekali dinasehati, datangkan orang yang lebih berwibawa lagi. Ayo pak, sholat. Sholat hati-hati, hukuman dari Allah. Kemudian ketiga kalinya, ayo pak sholat. Kau masih gak mau, ambil pedang di atas lehernya. Mau sholat enggak pak? Kalau sampai begini masih gak mau, berarti memang mau bunuh diri, mau mati dari kemarin. Jadi jangan dianggap kalau sholat itu hukumannya langsung dipenggal itu, kemudian langsung tak, orang gak sholat langsung penggal pinggir jalan. Gak ada itu. Ada namanya istitab. Tujuannya apa? Agar orang yang biasa tidak sholat karena dia di gardu, di perempatan jalan, di itu, karena sholat dia pergi ke masjid, kumpul dengan orang baik, akhirnya jadi baik dia. Tujuannya itu, bukan tujuannya adalah pembunuhan, bukan. Itu adalah dalam madhab Maliki, madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, hukumannya adalah dipenggal lehernya, tapi tetap dikubur di kuburan kaum muslimin karena dia masih dianggap sebagai seorang muslim, menurut jumhur ulama. Tapi menurut madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang tidak melakukan sholat, hukumnya adalah keluar dari iman, dipenggal lehernya, dan dia dihukumi murtad. Tidak boleh dikubur di kuburannya kaum muslimin. Tidak saling mewarisi antara bapak dengan anak. Baik menurut madhab Imam Ahmad atau madhab Syafi'i, hukumannya adalah sangat berat. Tapi ingat caranya tadi yang indah, tujuannya agar mereka bisa melakukan sholat, bisa berkumpul dengan orang-orang baik. Kumpulan orang sholat, insya Allah kumpulan orang baik. Tempatnya pun di tempat yang baik. Maka di saat seseorang sudah meninggalkan sholat, habislah modalnya. Modalnya habis. Maka dari itu, waspadalah dengan apa siapa yang ada di kiri kanan kita, di rumah kita. Jangan biarkan ada orang satu pun tidak sholat di rumah kita. Gara-gara dia tidak sholat, rahmat di rumah kita akan dicabut. Siapakah dia? Apakah pembantu di rumah kita? Kalau kita punya pegawai yang seorang yang tidak beriman, non-muslim, asalkan dia mau patuh dengan aturan-aturan. Itu beda dengan seorang muslim. Muslim wajib melakukan sholat. Kalau orang non-muslim tidak wajib melakukan sholat di dunia, tapi dituntut nanti di akhirat. Sekarang kita punya karyawan 5 tidak sholat semuanya. Bosnya ahli haji, ahli umroh, ahli ibadah, sholat malamnya 1000 rakaat. Nabung dosanya melalui pembantunya kok. Nggak terima pembantu itu nanti kalau masuk neraka, aku sama bosku nggak pernah diajari sholat kok. Tapi bosmu kan ahli ibadah sholat malam. Iya, dia sholat malam untuk dirinya sendiri, saya itu nggak pernah sholat. Baik malaikat, masukkan bos saya ke neraka sekalian. Masukkan ke neraka itu bos yang punya anak buah tidak melakukan sholat. Makanya kalau Anda memilih pegawai, Anda memilih pegawai yang punya keahlian di dalam urusan pekerjaan yang Anda inginkan, maka Anda jangan lupa bahwasanya keahlian itu menyempurnakan zahir pekerjaan Anda. Tapi ada yang menyempurnakan pekerjaan Anda secara batin adalah keberkahan. Jangan sampai orang tidak sholat Anda rekrut menjadi pegawai di rumah Anda. Tidak akan berkah nanti. Karena keberkahan rumah, keberkahan perusahaan akan dicabut. Dan tolong berikan waktu kepada mereka waktu sholat selain waktu istirahat. Tambah 15 menit atau 10 menit. Misalnya kalau istirahatnya jam 12 sampai jam 1, sudahlah jam 1, 15 menit. 15-nya untuk sholat. Itu sedekah dari Anda untuk pegawai dan karyawan Anda. Istimewa. Kalau Anda ingin seperti itu. Cuman Anda sebagai pegawai, kalau ternyata bos tidak memberi, 1 jam istirahat gunakanlah terlebih dahulu untuk Allah, yaitu untuk melakukan sholat. Sholat. Ini adalah masalah sholat. Tidak ada orang yang bisa boleh meninggalkan sholat, kecuali hilang akal saja. Kalau seseorang sudah menjadi orang gila, idiot, maka dia tidak lagi sholat. Tapi selagi akal masih ada, maka sholat hukumnya wajib. Adapun caranya sangat mudah dan dimudahkan oleh syariat Islam. Enggak ada orang yang tidak bisa sholat, jika ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Enggak usah repot-repot. Jika ada orang tidak bisa sholat, atau jika ada orang kerepotan melakukan sholat, maka yang salah adalah gurunya. Kalau orang sakit, jangan sholat persis seperti orang sehat. Hei para guru. Dia sholat semampunya. Tapi ingat, yang namanya sholat itu memang sesuatu yang unik dan istimewa. Sehingga yang bisa melakukan sholat tidak jaminan orang seger, buger, gagah, perkasa, belum jaminan itu. Biarpun orangnya sehat, gak punya kerjaan, dia bisa angkat besi berapa kuintal, angkat semen berkilo-kilo, belum tentu dia melakukan sholat yang 4 rakaat. Hanya 2-3 menit berdiri tanpa menjinjing apapun di tangannya, tanpa menyunggi apapun di atas kepalanya, belum tentu bisa kok dia. Karena ini masalah pilihan. Sadari diri Anda, apakah orang di sekitar kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Sholat mana? Sholat berdiri, enggak bawa apa-apa. Kalau seorang tentara bermenit-menit menjaga pos itu adalah masih memegang senjata. Dan itu bisa berjam-jam, bisa. Seorang tukang yang bekerja mengangkat semen berjam-jam. Bekerja di sawah suruh bongkok merapikan padi apa namanya itu. Ya itu sudah. Itu bisa berjam-jam, mundur lagi jalannya. Bisa, tapi belum tentu orang seperti itu bisa melakukan sholat. Orang yang senam pagi, jogging dan sebagainya macam berjam-jam bisa setiap pagi. Demi menjaga fisik tubuhnya. Tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana. Ada yang tidak pernah berpikir bagaimana menjaga fisik yang agar tidak dibakar di api neraka. Sholat. Ini urusan pilihan Allah. Maka sholat itu mudah, lihat. Begini saja. 2 menit, 3 menit. Amat berat kecuali bagi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah sholat. Bab fadli sholati. Adapun keutamaannya sholat. Ini adalah bagi semua yang sudah meyakini sholat adalah kewajiban dan harus melakukannya. Yuk, bagaimana agar sholat semakin ringan? Ini, dengar. Inna sholata tanhanil fahsyai wal munkar. Yang pertama kami sampaikan bahwasanya inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar, yang namanya sholat akan menghentikan kekejian dan kemungkaran. Jika ada yang bertanya, ini orang melakukan sholat kok masih melakukan kekejian dan kemungkaran, bagaimana? Jangan hentikan sholatnya. Benahi sholatnya, maka sholat itu yang akan menghentikan secara otomatis. Benahi sholatnya. Bagaimana cara benahi sholatnya? Benahi sholatnya benar, di tempat yang baik, pakaiannya yang halal. Terus! Nanti di saat berbenah sholat, maka yang lain akan beres. Benahi sholatnya. Ada orang sholat tapi ternyata masih melakukan kekejian karena sholatnya belum benah. Kenapa? Mungkin baju yang dipakai adalah baju dari buah perzinaan tadi. Atau mungkin dari badan makan riba. Atau mungkin dari barang yang haram. Bagaimana bisa diterima sholatnya? Enggak akan membenahi hatinya. Maka benahi sholatnya. Mungkin bajunya haram, haram, haram, haram. Spesial sholat saya harus pakai baju ini. Ini aku ambil dengan jerih payahku. Aku waktu bekerja jadi tukang. Ini bersih, halal. Aku hanya akan sholat dengan baju yang ini. Di tempat seperti ini, masjid yang terhormat. Makananku hanya untuk ini. Kalau sudah mulai membenahi sholatnya, maka ketahuilah yang lain akan benar. Baik, benailah sholat. Beneri sholat. Jangan menggunakan sholat dengan makan haram. Jangan melakukan sholat dengan sarung haram, dengan baju koko yang haram, bersihkan itu. Benahi sholat. Kemudian cara wudhu yang benar, kemudian rukun fardunya, ya rukun-rukunnya, rukun sunnahnya yang kita penuhi dengan baik. Maka lihat janji Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Tiba-tiba begitu mudahnya orang meninggalkan kekecian dan kemungkaran. Yang kedua maknanya, jika ada seseorang melakukan sholat, kok masih melakukan kekecian, sebagian mengatakan, bukan sholatnya tidak menghalangi kekejiannya, akan tapi karena sholatnya yang memang tidak benar. Sholatnya belum dirasakan sebagai penghadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin dia masih karena takut dengan bosnya, enggak enak sama istri, atau telah terlanjur dianggap orang baik, sholatnya hanya sholat begitu saja. Belong, kalau sepanjang sholat awal akhir, pikirannya ke toko sama ke pabrik semuanya, enggak ada, bukan dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rasa rindu kepada Allah, jadi karena sholatnya belum benar, maka belum membuahkan hasil, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Apapun bentuknya, kita harus membenahi sholat kita. Di samping itu, adalah berusahalah kita untuk menjauhi kekejian dan kemungkaran. Kekejian dan kemungkaran agar benar sholat kita. Ada keseimbangan di situ. Carilah tanda sholat kita diterima oleh Allah. Jadi termasuk tanda sholat yang diterima adalah engkau terhenti dari kekejian dan kemungkaran. Tanda sholat kita diterima oleh Allah menjadi orang ogah-ogahan melakukan kemaksiatan. Sampai suatu ketika mendengar, subhanallah, semoga Allah mengampuni dan berikan petunjuk. Satu sisi dia ingin menjaga sholat tapi tidak sadar. Habis melakukan zina berjamaah dengan orang yang menzinainya, kan aneh. Mungkin hal yang demikian terjadi. Akan tapi ayo benahi sholat kita. Dan berusahalah untuk menjauhi kekejian. Ya. Dan semakin banyak tanda-tanda kekejian yang kita tinggalkan, maka ketahuilah itu tanda bahwasanya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat diterima itu artinya apa sih? Disiapkan oleh Allah tempatnya di surga sana. Kemudian bacalah keutamaan sholat. Apa ini? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ara'aitum law anna nahran, apakah kau tahu? Maksudnya bagaimana jika seandainya, Nabi bertanya. Nabi ingin memberikan sesuatu pemahaman tapi membuat gambaran dulu. Coba kalau kau bayangkan jika ada satu sungai. Bibabi ahadikum, sungai mengalir jernih ke depan pintu rumahmu. Wah, rumahnya indah banget ini. Hayal aja dulu, nanti di surga begitu. Sungai yang jernih, gemericik air mengalir di depan pintu rumah. Karena rumahnya gede, indah, dimasukkan. Kemudian kamar mandinya pun airnya mengalir. Jadi kayak kolam bebas begitu. Tapi tertutup, kalaupun kita buka aurat gak akan terlihat oleh orang lain. Kamar mandinya bukan pakai keran kecil begitu, langsung air mengalir, brocok begitu. Kemudian, yahtasilu minhu kulla yaumin, salah satu dari kalian, Bibabi ahadikum dialah. Jika seandainya ada sungai mengalir ke depan pintu rumah salah satu dari kalian, kemudian mandi. Kullayaumin setiap hari, khamsamarratin, 5 kali mandi. Mandinya 5 kali, airnya bersih. Hal yabqa min daronihi syai', kira-kira masih kotor dak orang begini? Jawabannya apa? Qalu la yabqa min daronihi syai', ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa. 5 kali mandi, alangkah bersihnya orang itu. Jatah mandi kita kan paling 2 kali pagi dan sore, banter-banternya 3 kali kan begitu. Itu pun airnya pas-pasan, air pam ya. Kadang macet, kadang enggak, begitu. Nah. Ini air digambarkan air bersih mengalir. Qala, Nabi kemudian mengatakan, fadzalika mathalus shalawatil khamsi, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Allah akan menghapus dengan salat 5 waktu kekotoran-kekotoranmu. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, Nabi ingin menjelaskan begini loh. Keutamaan salat 5 waktu adalah seperti itu loh. Kamu kan punya kotoran setiap hari. Kotoranmu selalu ada dalam kamu berjalan, dalam kamu bertindak, ada kekotoran di dalam badanmu. Kalau kita berjalan ada kotoran, nah, keringat, daki, segala macam. Lalu kamu suci sehari 5 kali. Kotoran dohir dibersihkan dengan air. Maka hilanglah kotoran dohir tersebut. Ada kotoran batin, kesalahan-kesalahan. Ini yang dibahas adalah dosa kecil. Kalau dosa gede harus tobat khusus. Dosa kecil yang tidak sengaja kita melihat yang haram. Kemudian ya pokoknya dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dosa haram, dosa-dosa kecil. Tapi ingat, kalau sudah sebut dosa kecil itu akan menjadi gede kalau kita remehkan. Mungkin di perjalanan kita tidak sengaja menyentuh, pokoknya melihat dosa itu. Kotoran mata kita, telinga kita, dengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulut tiba-tiba berkata kotor. Mata melihat yang tidak baik. Kulit menyentuh yang tidak boleh disentuh. Kalau sudah begitu bagaimana? Itu kotor. Berdakilah dirimu. Ternyata daki-daki kemaksiatan itu, daki-daki khotoya kesalahan itu akan bersih dengan sholat 5 waktu. Jika engkau tekuni mandi 5 kali, membersihkan daki khotoya, daki kesalahan itu dengan sholat 5 waktu, akan bersihlah dirimu. Kabar gembira. Dalam hadis yang lain disebutkan, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu shalawatil khamsi kamatsalin nahrin ghamrin jarin 'ala babi ahadikum." Perumpamaan 5 waktu itu seperti perumpamaan sungai yang dengan air yang banyak yang mengalir ke depan pintu rumahmu. Yahtasilu minhu kulla yaumin, orang yang dialiri air tersebut mandi setiap hari, khamsamarratin, setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-ghamru maksud fathil ghini al-mu'jamati, dengan fathah ghin yang bertitik ghin. Al-kathiru, yang air banyak mampir ke rumah kita dan kita mandi sehari 5 kali. Alangkah bersihnya diri kita. Begitu juga kekotoran maknawi, dosa-dosa akan dibersihkan dengan sholat 5 waktu. An ibn Mas'udin diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan asaba min imra'atin kublatan. Ada seorang laki-laki kepleset. Asaba min imra'atin kublatan. Kepleset akhirnya sampai mencium seorang perempuan. Ingat, ini disebutkan sebagai dosa kecil. Tapi ingat, harus kita ingatkan. Dosa kecil maknanya adalah dosa. Ada dosa gede seperti zina, mabuk, judi, dan sebagainya, dosa besar. Yang menjadikan pelakunya langsung disebut sebagai fasik. Fasik tidak diterima kesaksiannya. Fasik. Tapi kalau dosa kecil itu, ingat, jangan remehkan tentang ini kecil lalu, wah dosa kecil lalu aku cium perempuan besok hari. Oh bukan. Kalau sudah orang meremehkan dosa kecil, hari itu juga langsung gede dosa itu. Karena kurang ajar sama Allah. Artinya ada orang, kepleset saya. Saya kepleset. Maka itu akan terhapus dosa-dosa kecil seperti itu. Mulai mata melihat aurat, di tengah jalan, Masya Allah. Tengah jalan kita pengen serius, pengen jalan tak taunya subhanallah lampu merah berhenti di depannya kok ada baju tidur dipakai di pinggir jalan. Orang bingung dia. Kita mengingkari. Lah itulah harus ada ingkar. Tapi kalau berangan-angan kalau memang kecil besok saya akan cium perempuan. Oh enggak diterima kalau begitu, itu kurang ajar sama Allah. Apa saya jangan salah-salah paham. Oh, enggak mencium dosa kecil. Ngomong dosa kecil aja sudah jadi gede itu. Oh, mencium perempuan dosa. Bukan begitu. Fa'atan Nabi fa'akhbarahu. Kemudian datang kepada Nabi. Lah inilah biarpun kecil bagi orang tersebut dianggap dosa gede. Buktinya penyesal takut. Sahabat Nabi manusia. Bukan Nabi. Ada bangkit syahwat. Jadi cerita sahabat Nabi itu. Kemanusiaannya itu ditampakkan juga. Kadang dalam riwayat ditempuh. Kayak seperti itu. Mencium. Dosa, tapi lihat bagaimana cara tobat. Ada yang berzina, ghamidia. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah aku berzina. Ada yang berzina. Cuman lihat bagaimana mereka penyesalannya itu loh. Sampai rela dibunuh. Saya rela dirajam. Ini datang kepada Nabi dengan harapan agar dibersihkan. Apa? Dicambuk, dihukum, atau apa. Dan Nabi tahu ini orang menyesal setelah mencium perempuan tersebut. Bukan ciuman menjadikan langganan. Bukan, jangan salah faham. Jangan-jangan ini... Anak-anak muda dengar berita begini, wah ini ada sahabat Nabi mencium bibi ya, enggak apa-apa. Ini bawa hadis, dihadapkan sama perempuannya lagi. Enggak apa-apa, ini ada hadis. Awas hati-hati, jangan main begitu. Kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, dia datang kepada Rasulullah, menyesal dia. Setelah datang kepada Nabi, Nabi memberikan kabar gembira. Wah dia juga nyesel kok. Dan bukan hobinya dia kok. Dan dia kepleset. Fa'angzallallahu ta'ala. Kemudian Allah menurunkan, subhanallah, ketulusan sahabat tersebut menjadi Allah menurunkan Al-Quran. Ayat, wa aqimis sholata tarafain nahar. Jadi, turun ayat Al-Quran berkenaan tentang sholat. Wa zulafa minal layli. Akhirnya apa? Alakukanlah sholat. Di sore, di akhir siang, dan menjelang di mal akhir. Akhir siang, masuk sore. Akhir siang itu apa? Menjelang malam. Waktu sholat. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu, yudhibna, akan menghapus as-sayiat, kesalahan. Kabar gembira bagi sahabat tersebut yang tulus, bahwasanya kalau ada orang melakukan satu dosa semacam itu, jangan ragu, menghadaplah kepada sholat. Faqala ar-rajulu, kemudian saat laki-laki tersebut berkabar gembira bahwasanya dengan sholat sudah beres dosanya. Lihat, girah, cemburu dan himmahnya kepada umat Nabi Muhammad. Beliau berkata, Aliya, Aliya, apakah ini untukku saja? Hadha, untukku saja Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku, bukan untukmu saja. Makanya siapapun yang punya kekurangan-kekurangan, dosa-dosa, bukan siapapun yang kita pasti punya, enggak usah kalau punya salah, ini kok kayak sombong banget loh. Sudahlah, kita pasti punya salah, kok pakai kalau punya salah, ini kok bahasa kok sopan keberlebihan itu. Kalau Anda punya salah, kita pasti punya salah. Kita pasti punya kekurangan. Hah? Lakukan sholat untuk menghapus mata kita tadi. Kekotoran mata kita. Telinga kita. Lesan kita. Masya Allah. Li jami'u ummati, kata Nabi, untuk semua umatku. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, as-salawatul khamsu, sholat lima waktu. Salat lima waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati. Jum'at ke Jum'at. Salat Jum'at ke salat Jum'at. Kafaratun lima bainahunna. Penghapus dosa di antara salat-salat tersebut. Indah umat Nabi Muhammad. Itu semua adalah dosa-dosa yang disebut dengan malam. tuhsya al-kabairu, selagi tidak dilakukan dosa gede. Jadi yang disebutkan itu adalah dosa-dosa kecil akan dihapus oleh Allah dengan melakukan sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, termasuk al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Yang bisa melakukan umrah-umrah lagi, antara umrah dengan umrah menghapus dosa. Dalam riwayat lain. Begitu mudahnya. Tinggal kita serius saja. Tapi dengan catatan, ya, jangan meremehkan dosa. Itu catatan. Jangan meremehkan dosa. Harus senantiasa kita takut. Sebab kaidah kita itu begini. Setakut apapun kita dalam dosa, kadang kita lalai lupa lalu terpleset. Manusia, mahalul khata' wan nisyan, kita sering lupa dan melakukan salah. Yang penting jangan remehkan. Kalau sudah kita meremehkan, ini kurang ajar kepada Allah. Bahkan biarpun dosa kecil, kalau kita katakan bukan dosa, keluar dari iman loh ya. Jadi gede. Sudah gambar kalau Nabi pasti mencium perempuan adalah dosa. Biarpun disebutkan isyarat dosa kecil, lalu mengatakan mencium perempuan, maksudnya perempuan yang bukan apa-apanya. Kalau istrinya lain cerita. Enggak dosa, keluar dari iman. Karena apa? Bertentangan. Karena itu keharaman dijadikan halal adalah haram. Keluar dari iman. Jadi jangan main-main biarpun dosa kecil. Maka jangan meremehkan. Ini harus ada penjelasan di situ. Tidak boleh meremehkan dosa kecil. Belum lagi kalau la kabirata ma'at taubati. Tidak ada dosa gede dengan bertobat kepada Allah. Wala saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa kecil kalau orang terus-menerus melakukan dosa kecil. Kecil terus-menerus jadi gede. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Makanya jangan remehkan dosa. Tapi begitu indahnya umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rupanya dosa-dosa kecil itu akan dihapus dengan kita melakukan sholat 5 waktu, melakukan sholat Jumat ke sholat Jumat, umrah ke umrah, indah. Selagi bukan dosa gede. Kalau dosa gede harus tobat khusus. Penyesalan khusus akan dosa tersebut, menghadapkan dosa kepada Allah, memohon ampun secara khusus kepada Allah akan dosa tersebut dengan penyesalan yang khusus. Baru nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Utsman bin Affan diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Rasulullah bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha. Tidak ada seorang muslim datang waktu salat wajib kemudian dia bergegas mengambil air wudu dengan benar lalu mencoba untuk berusaha khusyuk rukuk yang benar, illa kecuali sholat tersebut kanat akan menjadi kafaratan penghapus 5 dosa sebelum melakukan sholat, minadz dzunubi dari dosa-dosa, malam tu'ta kabiratun, selagi bukan dosa besar yang dilakukannya. Wadzalika dahra kullahu, dan itu terjadi sepanjang masa, dahr kullah. Sepanjang masa, bukan hanya berlaku di hari itu saja, tapi sepanjang masa ini berlaku. Subhanallah, maha kasih Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menghapus dosa-dosa. Dan ingat, yang memberatkan langkah kita nanti di akhirat adalah dosa. Kalau amal itu menjadi amal baik, menjadikan kita terbang di mahsyar, meluncur di padang mahsyar, meluncur di siratal mustaqim, amal baik mempercepat langkah kita. Jangan dianggap kayak duit, semakin duit banyak di tas semakin berat, bukan begitu. Nah, mempercepat amal itu tapi dosa yang memperberat langkah kita. Bahkan dosa sekecil apapun jika belum diampuni oleh Allah akan memberatkan di padang mahsyar, bahkan akan menjadikan sebab tergelincir di siratal mustaqim sampai mencicipi jahannam, baru leleh habis dosa kecilnya, baru diangkat ke surga. Biarpun sebentar enggak enak loh ya, jangan main-main neraka jahannam ya. Ada orang main wow begitu ya, sudah enggak apa-apa lah, saya mau nyobalah dikit-dikit sekarang, nanti nyoba di jahannam sebentar. Jangan main-main. Jangan main-main, panasnya dunia semuanya ini Kalau dikumpulkan itu hanya sebanding dengan sepercik api neraka. Api neraka itu percikan api neraka itu ngelompat ke dunia, jadinya panas dijejer mulai dari zaman diciptakan bumi sampai akhir zaman, itu percikan api neraka. Lah kok mau main-main api neraka? Kuat. Jangan sombong. Enggak usah repot-repot, sekarang kasih 5 juta saja saya pinjem punggungnya, saya setrika 1 menit. Boleh enggak? 5 juta, duit banyak. 10, 2 menit. Mau main-main urusan neraka? Orang beriman tidak akan berani main-main urusan neraka. Maka guyonan urusan neraka enggak boleh. Maka kalau ngomong yang benar. Enak ya nanti kalau mang artis-artis masuk neraka, saya masuk neraka. Jangan main-main, omongan yang benar. Ini urusan syahwat. Laki-laki yang paling syahwatnya besar suruh akan dikasih perempuan cantik depannya, tapi sambil dikasih perempuan tangan kananmu dibakar. Bisa enggak? Tangan dibakar sebelah, suruh meluk perempuan cantik, bisa, ayo. Mau main-main, ini neraka. Maka termasuk keluar dari iman yang meremehkan neraka, keluar dari iman meremehkan surga. Di saat disebut neraka harus ada rasa takut. Sebut neraka rasa takut, surga rindu. Bahkan mungkin menangis karena apa? Apakah aku ahli surga? Jangan main-main. Babu sholatis subhi. Cukup insyaAllah. Kita lanjutkan besok fadl salat-salat insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ahli salat. Yang pernah meninggalkan salat, ayo akhiri kejahatan kita dengan diri kita sendiri. Iman kita dengan diri kita sendiri. Jadikan dirimu pilihan Allah. Yang tidak melakukan salat artinya tidak dipilih oleh Allah. Salat itu berat kecuali bagi yang dipilih oleh Allah. Dan juga tolong yang ada di kiri kanan kita, himbau agar bisa melakukan sholat. Yang membangun rumah kita, yang membangun masjid kita, bahkan mungkin seorang ustadz pun terlena dan lupa, bangun masjid megah tapi ternyata tukangnya tidak sholat semuanya. Maka ketahuilah yang masuk neraka pertama adalah sang ustadz yang bangun masjid sebelum tukangnya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua punya tanggung jawab. Seorang ustaz bangun masjid, maka semua tukang yang di bawah naungannya adalah di bawah tanggung jawabnya sang ustaz. Kalau ada satu yang tidak melakukan salat, maka ustaznya akan nanggung kecebur ke neraka itu ustaz. Cuman kita sering terlena, yang penting proyek jadi, program jadi, enggak sadar bahasanya tujuan kita adalah untuk membawa umat kepada Allah. Tanyakan kepada mereka yang bangun masjid, tujuannya masjid untuk apa? Untuk mengajak orang beribadah. Agar apa? Agar kenal Allah. Lah sekarang yang tukang yang kerja tidak dikenalkan kepada Allah. Belikan karpet, terpal untuk sholat, siapkan air untuk wudhu, selesai. Siapkan sarung, enggak perlu sebelum kerja kasih hadiah sarung satu-satu. Kita sering terlena. Yang kita pikir hanya sholat diri kita sendiri, lupa wasanya semua yang di bawah naungan kita adalah tanggung jawab kita. Ayo kita kembali ke rumah masing-masing. Jangan ngurusi rumahnya orang dulu. Anda urusi diri Anda, Anda urusi keluarga Anda, Anda urusi pembantu Anda, Anda urusi pabrik Anda, proyek Anda, perusahaan Anda sebelum Anda bicara yang lainnya. Anda harus bisa membuat peraturan yang mendekatkan kepada Allah. Jangan kalah dengan toserba yang ada di Indonesia Raya ini. Toserba bukan miliknya orang Islam. Siapapun wanita yang kerja di situ harus ikut aturan. Di antaranya harus lepas kerudung. Patuh loh umat Islam. Aneh kan? Pengaturannya bertentangan dengan agama saja, berani loh orang di luar Islam. Kenapa kita umat Islam buat peraturan pada ketakutan? Itu peraturan bertentangan dengan agama. Harus pakai kerudung, kalau enggak harus lepas kerudung, rambutnya pendek, kalau panjang dilipat ke atas. Enggak tahu model apa itu, ada yang ngadu itu. Roknya pendek. Banyak anak-anaknya Pak Haji juga kerja di situ. Kenapa ini orang di luar Islam kok punya prinsip, padahal urusannya bisnis. Mestinya kalau bisnis kan ngikuti aja lah apa suka-suka. Tapi mereka punya prinsip, ada yang mengadu waktu itu. Bagaimana kita umat Islam punya karyawan 5 saja pada enggak sholat, pada enggak menutup aurat. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah, urusan kita dengan Allah. Dunia sesaat, alangkah indahnya jika Allah mudahkan urusan dunia Anda. Hasanah, Anda dimudahkan urusan dunia. Ternyata apa? Punya karyawan 1000 ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah. Tak taunya apa? Gara-gara bosnya sudah kaya di dunia, di akhirat kaya. Karena apa? 1000 karyawannya memberikan pahala terus setiap saat. Allah indah. Shallu ala Nabi Muhammad. Berpikirlah untuk menjadi orang mulia. Jangan mengandalkan ibadah diri Anda sendiri. Sangat sedikit kemampuan Anda, terbatas. Paling banter kalau mampu melakukan sholat Anda 15 rakaat. 9. Tapi kalau ternyata karyawan Anda semua tergugah untuk melakukan sholat tahajud, Allah, sebanyak mereka sholat Anda mendapatkan pahala. Belum lagi bicara tentang pondok pesantren. Tidak karu-karuan lagi pahalanya. Maka bergabunglah untuk bergabung di pesantren. Membantu pondok pesantren. Yang punya karyawan, jadikan rumah keluar perusahaan Anda adalah pesantren. Indah. Wah, indah. Jadi orang cerdas itu gini, orang cerdas berbisnis itu pandai membidik, membaca kesempatan pasar, prospek atau prospektif atau enggak itu. Itu kan urusan bisnis. Wah, ini cocok kalau dagang di sini. Ini orang ini ngelihat semua, wah cocok begitu. Itu kan orang mencari dunia, orang mencari akhirat pun juga begitu. Peka. Wah, ini saya punya karyawan 1000. Ini kalau setiap hari satu jus saja, wah lumayan 1000 jus. Saya dapat 1000 jus lumayan. Bahkan bisa saya kasih hadiah ini mereka. Hadiah saya pun dapat hadiah lagi dari Allah. Yang bisa menyelesaikan lebih dari 1 jus lapor. Saya kasih duit. Duit yang kita kasihkan dikasih oleh Allah pahala. Bacaan Qur'annya juga untuk kita. Ini bos benar ini. Bos dunia akhirat. Di dunia jadi bos. Di akhirat jadi bos. Kenapa? Semuanya pada berbondong-bondong berterima kasih. Oh Pak Haji, karena engkau lah aku bisa masuk surga. Masya Allah Pak Haji. Indah, ngeriung lagi di sana. Punya perusahaan di surga. Ayo. Tapi itu manusia yang tidak cerdas. Wadisu umrohnya setiap minggu. Setiap minggu umroh. Tahajudnya enggak pernah putus. Enggak tahu berapa puluh rokaat. Puasa enggak putus. Masya Allah. Punya karyawan 25, sudah enggak pakai kerudung semuanya, enggak sholat semuanya, mabuk semuanya. Wah hebat. Tak taunya ini ahli sholat kan jubur ke neraka jahanam paling dalam itu. Adik-adikku yang belum pakai kerudung enggak usah kaget. Bahasa ini bahasa kasih dan cinta. Kalau Anda yang belum pakai kerudung, adikku yang menyaksikan acara ini, kan itu kerudung menutup aurat, enggak usah kaget. Ini doa loh. Yang mendengar suara ini dari yang tidak pakai kerudung, insya Allah esok hari, oleh Allah akan dipilih menjadi wanita mulia lalu menutup auratnya. Enggak usah kecewa, enggak usah tersinggung. Kalau tersinggung Anda jauh dari rahmat Allah. Adik-adikku yang mendengar suara ini, kalau kami mengkritisi wanita yang tidak menutup aurat itu bahasa cinta sambil memohon, ya Allah, siapapun mendengar suara ini dari adik-adik kami yang belum menutup aurat, ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat, tutup aurat mereka dengan penuh kasih sayang kelembutan, ya Allah. Kita doakan, jangan khawatir. Tapi yang mengingkari lalu membenci doa tidak akan dikabul oleh Allah. Jadi mohon maaf adik-adik yang mendengar suara ini yang dimanapun Anda berada, yang belum menutup aurat, karyawan-karyawan yang bekerja di mana belum menutup aurat, ayo ikrar. Saya akan berusaha menutup aurat saya. Yang sering meninggalkan sholat, saya akan berusaha melakukan sholat. Dan ingat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Menyesal dulu ya. Yang repot tidak akan diterima oleh Allah adalah sombong. Repot, gitu aja enggak boleh, semuanya haram. Ini lempeng lancar ke neraka jahanam. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga. Baik yang ahli sholat, atau yang pernah meninggalkan sholat, yang membuka aurat, dikiring oleh Allah kelak ke surga. Diberi kesadaran saat ini untuk menjadi ahli salat, menutup aurat, jauh dari kemungkaran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari Sofyan dari Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin bertanya. Sekarang pemerintah menerapkan undang-undang tentang batas suara azan yang diperbolehkan. dan masyarakat boleh melaporkan suara azan yang mengganggu. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya bagaimana batas atau aturan mengumandangkan azan yang sesuai syariat Islam? Apakah dengan adanya undang-undang, volume speaker suara azan itu telah membatasi aturan dalam Islam? Bagaimana kita menyikapinya? Mohon pencerahannya Buya, karena hal tersebut telah memanaskan situasi di masyarakat. Masyarakat khawatir lambat laun azan akan dilarang di Indonesia sebagaimana di Singapura. Terima kasih Buya. Bab azan, ini spesial azan ya, lain bacaan Al-Quran. Kalau azan sudah tahu kita pada pertemuan yang lalu, jawabannya adalah masalah azan. Spesial azan untuk mengundang orang sholat, itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Itu kalau spesial azan. Azan. Kalau azan, jangan diganggu masalah azan. Dan azan tidak banyak, tidak lama temponya. Maka yang azan pun harus sesuai dengan syariat. Bukan azan yang terlalu panjang sekali. Ya? Sehingga orang menunggu azan berlama-lama. Jadi azan. Ini spesial azan ya. Azan disyariatkan secara menurut agama adalah kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara azan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada azan. Kalau azan harus dikumandangkan. Azan yang dikumandangkan, ini ada fikihnya lagi ya. Azan awal waktu. Kalau ada yang terlambat itu jangan, itu ganggu orang, bikin orang pusing. Salat asar, azan asar jam 5. Orang pada bingung, ini sudah maghrib atau masih asar? Ini biasanya ini. Pulang dari sawah langsung megang-megang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Problem. Azan awal waktu. Dikumandangkan ya Allah. Karena apa? Azan itu akan ditunggu oleh orang. Ada yang ingin melakukan sholat lalu mau pergi atau apa. Azan awal waktu. Baik, tapi kalau selain daripada azan, itu memang ulama juga membahas masalah ini. Apakah ceramah, apakah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, itu pun ada aturannya. Khususnya madhab Imam Malik, dari kalangan Malikiyah. Imam Malik itu sangat menghormati masjid. Masjid, jangan masjid digunakan untuk gaduh, keramaian. Sayyidina Umar bin Khattab, ini sebuah contoh saja, ini sebagai pertimbangan, supaya kita tidak serta-merta sebuah keputusan lalu kita anggap sebuah kejelekan. Jadi gini, kalau bacaan Al-Quran ataupun pengajian semacam ini bisa saja dikeluarkan dari masjid jika memang dibutuhkan. Kalau jamaahnya ya, dibutuhkan, artinya orang di kiri kanan masjid memang rindu untuk mendengarnya, atau luas seperti ini, jamaah banyak semacam ini, hendaknya dikeluarkan. Al-Quran termasuk dalamnya adalah ceramah-ceramah. Kalau ternyata tidak dibutuhkan, itu pernah suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab mendengar orang membaca terlalu keras. Lalu setelah selesai dipanggil dua orang ini. Dia berbicara, saya dari negeri yang jauh, bukan dari kampung. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, kalau seandainya kamu itu orang kampung ini, saya kamu akan aku pukul. Karena apa? Suaramu yang terlalu keras mengganggu yang lainnya. Nah, ini adalah ada isyarat bahwasanya membatasi suara-suara di mikrofon ini tentunya, ingat, semuanya harus jujur di sini, tentunya ada tujuan untuk menentramkan, untuk kerapian, bukan kebencian dengan Islam, awas hati-hati. Kalau adhan, enggak boleh ditawar. Adhan harus tinggi suaranya, adhan harus kemana-mana. Tapi untuk suara-suara yang lainnya, kadang ada sebuah rumah, ada masjid, itu yang ada rumahnya berdempet-dempetan. Rumah di kota itu. Kalau suaranya terus, hampir berapa berjam-jam suaranya terus, itu sampai mungkin anak kecil mau tidur susah. Orang sakit mau tidur juga susah. Alangkah indahnya kalau semuanya, kalau mau dikeluarkan tentunya dengan suara yang tidak sampai mengganggu. Intinya kita perlu belajar adab dalam hal ini. Bukan serta-merta mentang-mentang agama, mentang-mentang Al-Quran, tapi disuarakan keras ganggu orang tidur. Kan haram membaca Al-Quran mengganggu orang tidur. Seperti itu. Jadi untuk bacaan-bacaan Al-Quran harus dilihat. Kalau memang rumahnya berdekatan, tapi rumahnya jauh, berjauhan, kita mengeluarkan suara dan mereka tidak terganggu, makna terganggu memang secara zahir. Kalau secara zahir terganggu itu suaranya juga terlalu. Misalnya suatu ketika ada seorang mengadu kepada kami dan serius. Dia punya rumah itu pas rumahnya kecil, sudah sepuh orangnya. Kebetulan beliau adalah, mohon maaf, dalam keadaan buta. Rupanya mic-nya masjid pas di rumahnya. Kalau azan itu jadi kaget dia. Nah, ini ya terganggu dia. Kalau azan pun terganggu. Itu tidak bisa jadi ukuran karena azan. Adzan, baik. Kembali kepada masalah Al-Quran, masalah yang lainnya, termasuk ceramah dan sebagainya. Jika harus dikeluarkan, harus ada bahwasanya itu dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, enggak usah semacam itu. Apalagi bacaan Al-Quran, khawatir Al-Quran nanti hanya diputer saja. Rupanya orang yang mendengar sambil melakukan sesuatu yang lain dan sebagainya. Atau bahkan mungkin tidak dengar, Quran menjadi tidak dihormati lagi saat itu. Ini. Jadi mungkin peraturan itu kalau kita tanggapi positif-positif, sehingga sekarang tanggapi positif-positif bisa saja jika tujuannya untuk merapikan yang demikian ini. Jika untuk merapikan, supaya benar-benar orang itu tidak akan mengeluarkan suara Al-Quran kecuali memang dibutuhkan. Dan orang betul-betul rindu untuk mendengarkannya. Nah ini. Kemudian juga, di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala itu sangat tegas di dalam hal ini, khususnya masalah masjid. Bahkan Imam Malik itu sangat tidak menginginkan kalau masjid digunakan untuk selain daripada sholat itu. Kalau ada keramaian yang lainnya, Imam Malik. Dan wibawa sekali majlis beliau. Baik, kalau kita menanggapi masalah semacam itu, mungkin tenang saja, supaya kita tidak menjadi sebab perselisihan. Terserah siapa yang merencanakan undang-undang tersebut, yuk kita memang atata di masyarakat kita, di kampung kita. Kalaupun kita harus mengadakan suara keluar-keluar ini, tolonglah dipertimbangkan juga jika memang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Satu, kalau memang, kemudian ini satu sisi, diinginkan dan tidak mengganggu, mungkin ada orang yang sakit, ada orang yang anak kecil mau tidur gak bisa, dan sebagainya. Gak bisa dipaksa, anak kecil gak bisa, orang tua bisa tabah, ada iman. Ada ngerti, wah ini Al-Quran. Tapi anak kecil gak paham, kaget, dia bisa tidur. Ibunya yang susah nanti. Jadi kalau memang peraturan itu benar-benar dilaksanakan, tentunya tidak serta-merta main grebek begitu, tidak. Perlu pengarahan, dilihat dulu keadaan lingkungannya. Kemudian di sisi lain bahwa Anda itu jangan gampang merasa terganggu deh kalau sudah urusan Al-Quran. Oh, Al-Quran dikumandangkan kok terganggu, terus iman Anda itu di mana? Gitu loh. Sisi lain, oh, Anda mendengar Al-Quran kok terganggu, kenapa harus terganggu? Ceramah kok terganggu, kenapa terganggu? Bukan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bukankah ahli iman di saat diperdengarkan Al-Quran, maka ternyata tambah iman, tambah kuat imannya, bergetar hatinya di saat dikumandangkan Al-Quran, disebut nama Allah. Nah, itu dua sisi ya. Yang pertama, saya ulas lagi. Bagi yang ingin menegakkan peraturan, itu sah-sah saja. Sah-sah saja, akan tapi tentunya urusan adzan bukan adzan. Kalau adzan, hendaknya dikumandangkan. Kemudian setelah itu, bacaan Al-Quran, ini harus dilihat kemaslahatannya. Sebab di dalam Islam itu, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain. Bayangkan, satu kampung kecil musolanya 6, Qur'annya wah, Anda bisa dengar apa kira-kira? Qur'an mas musolanya 6, gede-gedean, baca Qur'an semuanya, ayatnya beda-beda, Anda dengar yang mana kira-kira? Jadi saya menanggapi itu adalah positif, kalau memang betul-betul niatnya untuk merapikan itu. Dan semoga bukan niat untuk memangkas Islam, jangan. Jangan sampai niat memangkas Islam, insya Allah niatnya positif, kalau niat positif, kita sambut. Perlu rapikan, karena ada, mohon maaf, ada kampung sangat islami, kita pernah masuk juga. Kampung islami, adhan itu bersaut-sautan, ya kan? Lobar-lobar, adhan masih oke lah, adhan. Orang hafal semua adhan. Tapi giliran Al-Quran, baca ini pasal, apa sih? Belum lagi waktu kita bersolat berjamaah, Allahu Akbar, kita dengar suara mikrofon sebelahnya juga dengar suaranya ini. Ini baca Wattuham. Mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar di sebelahnya dia ruku. Nah ini, jadi pertimbang itu sebenarnya benar. Dan ulama dulu seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, Ibn Abdibbar dari mazhab Malikiyah khususnya, merapikan betul masalah-masalah semacam itu. Jadi mohonlah hal-hal semacam itu tidak serta-merta kita tanggapi positif, hanya kita wanti-wanti. Hei siapapun yang buat undang-undang, jangan sekali-kali membuat undang-undang atas dasar kebencian pada Islam, Anda akan hancur. Tapi jika Anda buat undang-undang demi kelestarian Islam itu sendiri, maka Allah akan memuliakan Anda. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalankan saja peraturan semacam itu demi kerapian semuanya, itu baik-baik saja kok, enggak ada masalah. Nah, termasuk nanti kayak semacam ini dibutuhkan, enggak ada yang keganggu insya Allah tetangga. Tetangganya baik semuanya, aman semuanya. Pengajian kita ini dari ujung ke ujung, sampai jalan raya kedengaran. Mohon maaf Anda yang lewat, tidak akan keganggu. Yang jualan, bahkan yang berjualan itu adalah senang ikut mendengar kok, dia cerita kok. Yang di kampung pun mendengar. Nah, kalau semacam ini ada masalah. Tapi kalau sudah khusus tidak didengar, diputar saja tanpa ada diperhatikan, kemudian bersaut-sautan Al-Quran, nah ini perlu dirapikan ini. 4 masjid langsung Qur'annya bareng, jor-joran. Belum lagi nanti ketemu orang yang bacaannya enggak enak. Mas PD baca Qur'an, mic sendirian malam-malam, jam 12 malam, 11 malam. Sudah bacaannya Qur'an, orang pada sedih. Semoga Allah menjaga kita, bisa terus mengangkat syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tolong, jangan terlalu buru-buru, jangan menjadikan semuanya sebab permusuhan. Kita bisa menanggapi itu dengan positif, jika tujuannya baik, ayo kita dukung, enggak ada masalah. Yang penting ingat, jangan sampai kami ingatkan kepada pemerintah dan yang lainnya, jangan sampai membuat undang-undang terbetik di dalam hati untuk memangkas syiar agama Islam. Kalau ada orang yang ingin memangkas dan meredamkan api, meredamkan nur Allah, nur agama, maka dia sendiri akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama itu semuanya. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Abdul dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Buya, saya mau tanya, apa pendapat Buya tentang rencana orang-orang kafir yang ingin menjadikan Jakarta tahun 2025 menjadi kota mayoritas Kristen? Baik, gini loh ya, dalam beragama di negeri kita semacam ini, saya akan memberikan nasihat kepada diri sendiri dan orang seperti saya sebagai orang yang beragama Islam. Semua agama punya misi untuk membesarkan agamanya. Anda harus paham mana itu. Dan kalau ada seorang Nasrani mengatakan, kalau Buya itu kalau berbuat baik kepada orang Nasrani ada maksud, ada misi. Iya, saya jujur. Saya kalau berbuat baik dengan orang Nasrani, saya punya maksud. Maksud saya adalah apa? Agar orang Nasrani ikut kepada kebenaran yang saya bawa. Karena saya mencintai saudara saya ini. Biar kebawa kepada agama saya. Wajar. Saya tidak pernah rugi, saya tidak pernah tersinggung waktu dikatakan kalau berbuat baiknya Buya itu dengan orang non-muslim karena ada maksud. Ya, ada maksud saya. Saya jujur, ada maksud. Karena saya maksud saya menyampaikan kebenaran untuk mendapatkan ridha Allah. Maka, hey kaum Kristiani atau yang lainnya, Anda pun juga tidak perlu tersinggung kalau seandainya mengatakan waktu Anda bagi-bagikan makanan, ada misi dong. Kalau tidak ada misi, mana keimanan Anda? Kan begitu. Ya, ada misi dong. Bantu fakir miskin, ada misi, gak usah tersinggung. Saya pun juga begitu, kita pun mati Islam, kalau kita ingin membantu, ya ada misi dong. Agar pahala kita berlipat-lipat, bukan sekedar kita memberikan makanan orang non-muslim begitu saja. Tidak, dengan harapan kita, semoga setelah saya beri makan, tertarik hatinya, kemudian masuk Islam, pahala kita biar banyak, misi itu. Dan Anda sebagai seorang muslim harus paham, semua agama ya kayak begitu, punya misi. Makanya kalau ada orang Nasrani, ya mereka sangat menginginkan untuk menjadikan Indonesia Nasrani. Kota Jakarta kotanya, itu urusan mereka. Sekarang kita tidak urusan dengan mereka. Anda yang perlu menjaga negeri ini, maka ayo kiat berdakwah. Hanya kita melawan, jangan, gak boleh. Apa artinya orang kita tidak berjuang kok? Dan mereka terus berjuang mereka. Karena dalam agama mereka seperti agama kita. Agama mereka, agama yang ingin dikembangkan terus. Mereka juga menyebarkan, mereka memperluas agama, mereka juga memperbanyak pengikut. Itu agama mereka. Nah, kita juga sama, kita harus memperluas. Dan sekaligus kita memperbanyak pengikut, sama di agama kita. Cuman permasalahannya sekarang adalah di negeri kita ini bebas untuk seperti itu. Semuanya bisa mengajak yang lainnya. Maka kita tidak perlulah menyeru kepada di luar sana, kamu jangan mengganggu kami. Loh. Bukankah dalam berdakwah itu bebas? Tidak boleh mengganggu orang yang beragama. Bahasanya, saya tidak mengganggu, saya mau menampilkan kebaikan kok. Tapi kami menyeru kepada diri kita sendiri. Jangan boleh terjadi, gitu loh. Maka ayo giat dalam berdakwah. Cemburu kepada Islam. Cemburu kepada agama kita. Cemburu ini maknanya luas. Belanja pun kalau bisa Anda mikir dong. Belanja kepada saudara kita itu yang di ahli sholat, yang ahli dakwah, dakwah. Anda kalau menolong yang jelas, nolong siapa ini? Begitu. Jadi kita kembali kepada kita saja. Adapun pertanyaan tadi, ya kita tidak menginginkan dong. Ada satu kota menjadi kota non-muslim, kita tidak menginginkan. Di Indonesia ada satu kota menjadi kota non-muslim, kita tidak menginginkan. Tapi apakah kita hanya berangan-angan saja? Wah, mereka berjuang, kita tidur, hanya kita marah saja. Teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar saja. Enggak cukup. Tapi ayo kita berjuang. Mempertahankan sekaligus memperluas Islam. Karena apa? Dengan luasnya Islam secara otomatis apa yang Anda takutkan tidak akan terjadi. Oleh sekarang sekolah saja ada kok anaknya Pak Haji sekolahnya bukan di sekolah Islam. Bahkan di sekolah non-muslim beneran dia. Sampai dikatakan suatu ketika ada satu penelitian sekolah non-muslim, dilihat siapa yang sekolah di dalamnya. Yang jemput ada ibunya pakai kerudung dan sebagainya. Ajib, aneh. Belum lagi urusan belanja dan sebagainya. Warung saudara kita yang ahli sholat nyungsep semakin hari nyungsep. Kenapa Anda tidak belanja ke sana? Gara-gara alasannya lebih mahal 200. 200 rupiah Anda beli dengan seorang muslim? Belanjanya mau nasi belanja tidak jelas. Belum lagi nanti syiar agama pernah kita besarkan. Kita ikut syiarnya agama lain. Loh, kok bisanya marah saja? Sangat malu dong menyeru. Oh, enggak boleh. Selain Islam berkembang di kota itu, enggak boleh. Loh, Anda ikut dukung tanpa Anda sengaja. Kalau ngomong yang serius dong kalau gitu. Ayo, kita benar. Besok ada tahun baru Hijriah, Anda ngapain di tahun baru Hijriah? Jangan-jangan Anda mendukung tahun baru Masehi nanti misalnya. Nah itu yang di alun-alun semua itu anaknya Pak Haji. Sama Pak Hajinya juga itu di alun-alun tahun baru Masehi itu. Hati-hati. Kita kritik ke dalam saja, enggak usah keluar. Kita perlu kritik ke dalam, kita perlu benah diri kita ini. Kita perlu ghirah Islamiyah itu, semangat. Tapi ingat, Islam tetap indah. Kalau orang Nasrani dia mengadakan acara, urusan dia. Jangan diganggu dia. Dia mengadakan acara di gereja, dia ngacor. Urusan dia, urusan mereka. Kita tidak mengganggu. Sekarang kita harus ngurusi rumah tangga kita. Semangat dakwah, semangat juang. Menjaga saudara kita. Cemburu kita hendaknya lebih perlu membantu saudara kita ini. Gaya hidupnya sudah beda ini. Barang saja kalau bukan barangnya orang-orang yang musuh kita enggak mau. Makanan saja. Oh enggak ada air tetangga kok beli airnya musuh. Ada air tetangga bikin airnya orang yang musuh kita. Aneh. Mana iman kita sekarang ini? Ayo. Iman, iman, iman. Enggak usahlah kita terlalu teriak-teriak deh. Ntar dulu deh. Kehabisan energi nanti. Kita perlu koreksi ke dalam. Kalau Anda giat, anggap saja kampung ini jumlahnya 1.000 orang. Anggap saja 1.000 orang, 900 adalah kaum muslimin, 100-nya non-muslim. Kalau Anda jaga 900, enggak akan berkembang setelah itu. Tapi kalau Anda telat, Anda diam saja, enggak berjuang, mereka terus akan menjadi 200, 300, Anda akan tergeser. Jangan salahkan dia, salah Anda tidak menjaga. Maling kan tidak selalu harus disalahkan dalam urusan pencurian. Kadang salahnya teledornya, pintumu enggak kau kunci. Sudah dibilang enggak aman kok negeri ini masih menyimpan duit di rumah sendiri. Nah itu kan salah sendiri kita. Kadang kita sering marah-marah dengan yang di luar, ternyata kita sendiri tidak mau koreksi. Maka kami lebih senang koreksi dalam. Makanya ayo kita program-program dakwah, pesantren, media dakwah, apalagi berjuang. Itulah yang akan membentengi kita nanti. Insya Allah yang Anda khawatirkan, yang bertanya tidak akan terjadi. Insya Allah Indonesia tetap negara yang mayoritas kaum muslimin yang penuh dengan keimanan yang kuat. Dan orang di luar Islam pun akan terlindungi di saat kaum muslimin benar-benar menjadi mayoritas yang baik. Di luar Islam, non-muslim tidak usah ragu. Anda akan dihormati, Anda akan dimuliakan. Anda tidak akan menjadi musuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Emin dari Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Buya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya mengenai air untuk bersuci. Di rumah saya menggunakan air PDAM yang ditampung di dalam bak. Ukuran baknya cukup besar. Setelah saya hitung, bisa menampung volume air sekitar 500 liter. Jika hujan lebat, biasanya air keran jadi keruh, terlihat seperti keruh terkena tanah. Apakah air yang keruh tersebut masih bisa digunakan untuk berwudu atau mandi wajib? Mohon jawaban dan penjelasan dari Buya. Air yang bisa digunakan untuk wudu dan mandi besar, artinya untuk bersuci, adalah air yang masli asli. Baik turun dari langit atau keluar dari bumi. Asli itu belum dua hal catatan. Belum digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Tidak mustakmal. Asli itu artinya dua. Belum digunakan, yang pertama belum digunakan untuk berwudu sama mandi besar. Kalau sudah digunakan untuk wudu dan mandi besar namanya mustakmal. Dan mustakmal ini ada orang sering salah paham. Air mustakmal adalah air ini. Kalau kita berwudu, yang mustakmal adalah itu loh, yang sudah dipakai basuhan wudu yang jatuh itu mustakmal. Yang di bak yang kesentuh tangan kita itu bukan mustakmal. Jangan salah di sini. Tidak kita jelaskan di sini, langsung lihat saja di fikih praktis, ambil di YouTube nanti insyaallah. Ada fikih praktis kita. Jadi yang pertama adalah air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk berwudu enggak bisa dipakai wudu lagi. Yang kedua adalah air yang semula air asli tadi, turun dari langit atau keluar dari bumi, asli, tapi sudah bercampur dengan sesuatu, dengan percampuran yang sangat. yang sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Contohnya apa? Antara air dengan tepung itu tempatnya beda. Air adalah di mata air, tepung adalah di dapur. Loh, kok bisa campur? Maka nggak boleh dipakai wudu kalau campur. Air adalah dari mata air, kok kopi taruh di gelas. Ini yang mempertemukan ini orang ini. Kopi sama air diaduk jadi kopi. Nggak boleh dipakai wudu. Ya, percampuran sesuatu yang sesuatu tersebut adalah jauh. Tapi kalau sesuatu yang bercampur itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi karakter apa menjadi sudah dekat dengan air, contoh tanah. Memang air kalau dia di tanah di mana? Air di mana tempatnya loh? Kalau di sungai, sungainya sungai kristal begitu. Kan enggak ya? Maka sungai dari tanah, maka bercampur dengan tanah enggak ada masalah. Jadi air bersih, jernih, kemudian kena air tanah, bercampur dengan tanah, lalu menjadi keruh karena tanah? Tidak. Karena apa? Memang wadahnya air adalah tanah. Bahkan kalau tiba-tiba melewat gunung belerang, tiba-tiba bau belerang enggak ada masalah. Karena memang itu wadahnya. Sebab antara air dengan tanah memang dekat. Kalau air tidak di tanah, di mana tempatnya? Berbeda dengan kopi susu tadi. Jadi enggak apa-apa ya. Jadi air yang di rumah Anda masih bisa dipakai berwudu dan bisa digunakan untuk mandi besar, enggak usah khawatir. Karena air itu masih air yang suci dan mensucikannya. Ini adalah gambaran globalnya, akan tapi detailnya kami telah hadirkan dengan ringkas dalam fikih praktis untuk mengetahui air seperti apa. Nanti bagaimana mencuci dengan mesin cuci, bagaimana mensucikan najis yang ada di lantai agar kita tidak usah sibuk-sibuk mencuci, mengepel semuanya. Ada, Anda bisa lihat di fikih praktis yang insya Allah sudah dilihat di sekarang referensinya YouTube terus ini. Apa ini? Mbak ada hadir di majlis insya Allah. Ada majlis fikih praktis insya Allah. Wallah alam bisawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, saya ini sedang bingung, Buya. Saya kan anak angkat dari orang tua saya. Terus saya itu punya saudara sepupu, yaitu anak dari adik ibu saya, Buya. Kita pernah sempat dijodohkan oleh orang-orang terdekat, tapi katanya tidak dibolehkan, sebab kami itu satu susuan. Saya yang pernah disusui oleh mamahnya dia. Itu hukumnya jadi bagaimana, Buya? Tolong bantu saya menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua masalah. Yang pertama, anak angkat bukanlah anak yang sesungguhnya. Contoh, saya mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anak angkat saya. Nasabnya tidak sambung ke saya. Tetap anaknya orang lain. Dengan anak-anak saya bukan menjadi saudara. Saudara karena Allah, iya. Ini awas, anak angkat. Adopsi haram. Tidak boleh merubah nasab. Kalau saya merawat anaknya orang, bagus. Lah kemudian, dia mau nikah. Ini bab satu masalah anak angkat. Kemudian yang kedua masalah susuan. Saya bingung. Dia. Saya anak angkatnya seseorang. Kemudian itu sepupu dari anak angkatnya atau ibu angkatnya atau sepupu asinya. Enggak ditanyakan tadi, sudah. Hah? Pertanyaan enggak jelas itu. Sepupu dari ibu angkatnya atau sepupu dari ibu aslinya. Kan dia punya ibu asli. Sudah kita lupakan saja pertanyaan itu, kita langsung permasalahan saja. Mungkin yang dimaksud adalah masalah susuan. Yang jelas masalah anak angkat enggak boleh ya. Kalau Anda mengangkat seseorang menjadi anak Anda, maka hebat, istimewa, cuman nasabnya jangan dirubah. Dan jika dia laki-laki, Anda seorang perempuan, dia adalah bukan mahram. Bersentuhan batal wudu dan haram berduaan kalau dia sudah dewasa dengan Anda. Melihat rambut Anda haram, wahai para wanita. Karena dia bukan apa-apa Anda, bukan anak Anda. Baik, kalau dia perempuan dengan Anda sama kasusnya, dengan bapak-bapak. Anak angkat tidak ada. Kalau Anda merawat anaknya orang, boleh. Adopsi maksudnya enggak ada. Adopsi yang merubah nasab. Baik, yang kedua adalah masalah susuan. Kalau memang seandainya Anda mau menikah dengan orang-orang yang dia pernah menyusu kepada ibu Anda, atau Anda menyusu kepada ibunya dia, atau Anda dengan dia sama-sama pernah menyusu dengan seorang perempuan, paham enggak? Ada tiga model. Anda perempuan, ada Ahmad sama Aisyah. Ahmad sama Ahmad punya bapak ibu, Aisyah punya bapak ibu. Tahu-tahunya Aisyah pernah menyusu ke ibunya Ahmad. Maka Aisyah saudara sesusuan. Atau kebalikannya, Ahmad nyusu ke ibunya Aisyah. Maka Ahmad saudara sesusuan. Atau Ahmad sama Aisyah nyusu kepada ibu yang lain. Sama satu ibu punya susu banyak, akhirnya Ahmad nyusu. Aisyah juga nyusu. Nah, ini sama saudara sesusuan. Maka saudara sesuan itu seperti saudara senasab, tidak boleh saling menikah. Hukumnya haram menikah. dan tidak sah kalau dinikahkan, harus dibatalkan. Cuman syarat susuan ada tiga. Satu, syarat susuan yang dianggap bayi menyusu sebelum mencapai umur 2 tahun. Kalau bapak-bapak menyusu kepada sang ibu, pada istrinya, enggak akan jadi suami istri, enggak akan jadi mahram. Ini ada pertanyaan. Kalau menyusunya sudah dewasa, enggak berlaku itu. Jadi bayi yang menyusu di bawah 2 tahun hijriah, satu. Yang kedua, tidak kurang dari 5 kali susuan. 5 kali susuan ini adalah pokoknya begini. Kalau menyusu, dia ngelepas-lepas sendiri, dihitung satu. Tapi kalau dilepas, enggak dihitung, dipaksa. Lepas, enggak dihitung. Jadi ngelepas sendiri. Kalau dia ngelepas sendiri, dihitung satu. Balik lagi nyusu, lepas lagi 2. Balik lagi nyusu, lepas lagi 3 sampai 5. Itu tidak harus berurutan, mungkin 5 hari. Mungkin begini loh. Ini ibu di kampung waspada. Ibu di kampung kan Masya Allah kekeluargaan ya. Kalau ada tetangganya nangis langsung, ya disusui. Dilepas 1, awas hitung ya. 1, besok lagi nangis lagi, ya Allah ibu di mana? Ya Allah sini-sini. Nah. Diam, ditidurin, 2. Kalau sampai 5, itu anak susuan Anda. Tidak boleh menikah dengan anak Anda. Dan dengan Anda mahram. Anda seperti ibunya, cuma tidak saling mewarisi saja. Syarat yang ketiga adalah, susu diambil waktu sang ibu hidup. Ibu yang mati enggak? Ibunya sudah mati, disedot susunya enggak? Ibu masih hidup, cuman maksud kami bukan masalah itu. Maksudnya begini, jika ada seorang ibu mengeluarkan susunya, kemudian ditaruh di bank susu, ini maksud saya fikihnya di sini. Bank susu, bukan orang mati diambil susunya, enggak ada. Anda punya susu, kemudian ditaruh di bank susu, tatuannya berbotol-botol. Anda memang orang pabrik susu misalnya. Berbotol-botol, lalu dijual. Maka yang membeli ini lihat, kalau butuh satu botol ini ternyata sampai 5 kali susuan, maka anak ini anak susuan Anda. Biarpun susu sudah Anda terletakkan di bank, maka ingat. Kalau Anda membuat bank susu, harus Anda catat siapa pemiliknya dan siapa yang membeli. Supaya tahu hukumnya nanti, bank susu. Di negeri Indonesia Raya tidak berlaku bank susu. Karena di negeri Indonesia kaum muslimin mayoritas pada tidak peduli tentang pendidikan dari Allah dan Rasulnya tentang menyusui. Di negeri kafir yang namanya ASI malah lebih mahal. Yang namanya ASI, negeri kafir itu yang ASI diperhatikan. ASI, bank-bank susu berlaku. Di Indonesia itu seorang ibu hanya gara-gara mempertahankan body, kalah sama serigala. Serigala jahatnya begitu sama anaknya nyusui. Ini ada ibu gak mau nyusui anaknya. Ayo. Wah enak banget Bu ya, ini kejem banget saya disamain serigala. Memang kurang lebih. Ayo anaknya gak disusui, makanya saya gemes anaknya gak disusui itu. Ya. Nangis, nyesel sudah. Saya sayang kepada anak Anda, biarlah kalau punya anak lagi disusui. Ha. Serigala nyusui anak Anda. Truwelu. Apa truwelu? Kelinci. Nyusui. Lah kok Anda gak mau nyusui terus mau gimana Anda itu? Anda ini truwelu atau kelinci? Tolonglah ibu ya, karena itu kekebalan Anda sehat. Gak ada yang bisa mengalahkan ASI. Itu hanya promonya, itu dokter bohong itu. Ini air yang nama susu Al-Bahjah baby, itu bisa mengalahkan susu ASI. Bohong itu biarpun Al-Bahjah yang buat, jangan percaya itu. Gak ada yang bisa mengalahkan ASI. Sekarang di tempatnya prakteknya dokternya pun ditulis sih, bisa menyayai susu ASI. Dokternya mau bohong juga kayaknya ya. Gak bisa, ASI tidak ada yang bisa mengalahkan. Sudahlah, kapok ibu-ibu ngaji nanti. Akhirnya nyusui anaknya. Gara-gara nyusui Bu ya saya enggak ngaji. Biawa ke sini bayinya tuh kayak yang lain tuh. Nyusui itu. Alasan aja ya. Saya senang anak-anak Anda sehat ya. Ajarkan, ikuti pendidikan dari Allah dan Rasulnya. Demi kesehatan anak-anak Anda semuanya. Jadi enggak boleh menikah, selesai. Yang tadi enggak boleh menikah. Banyak, panjang jawabannya. Habis pertanyaannya panjang sih. Wallahu'alam bisawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Punten Buya, saya mau bertanya. Begini Buya, saya kan mengikuti asuransi kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan terus terang sampai sekarang saya belum bisa keluar walaupun sudah ada fatwa ulama katanya. Dan ini masalah tobatnya gimana gitu, apakah saya berhenti begitu saja atau saya bayar sampai nominal yang sudah saya pakai sekian. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya asuransi di dalam Islam itu ada petunjuk dan bimbingan. Kalau seandainya ada yang bisa menerobos kepada pemerintah untuk mensyariahkan transaksi daripada asuransi yang ada, begitu mudahnya. Saya pertama kali yang ikut asuransi tadi, untuk memberikan contoh. Asuransi itu dibangun atas dasar tolong-menolong. Jadi saya memberi misalnya, gini aja miniaturnya, begini loh asuransi. Asuransi kesehatan jamaah Al-Bahjah. Jadi kita membayar setiap minggu bayar 2.000 rupiah. Contoh saja, tapi dipraktekkan boleh nanti. 2.000 rupiah per minggu, didata semuanya. Tapi itu 2.000 rupiah itu Anda infak untuk siapa? Jika ada dari berapa ribu jamaah Al-Bahjah ini nanti ada yang sakit, maka uang saya boleh digunakan untuk berobat. Coba, itu kan berarti Anda setiap hari niat untuk nolong orang yang sakit. Kemudian Anda niat sakit enggak? Enggak kira niat sakit, karena Allah. Nah, lah karena Anda anggota Al-Bahjah, kalau tiba-tiba Anda sakit, Anda berhak ditolong, diambilkan dari dana yang terkumpul tadi, dikelola dana itu oleh lembaga tim. Oleh tim dikelola, bisa dikembangkan, karena dana sudah diinfakkan, bisa menjadi besar. Maka Anda itu namanya tabarruk, Anda memberi, membantu, cuman karena Anda anggota dari pihak lembaga Al-Bahjah berjanji, kalau ada jamaah yang sakit nanti kami akan bantu. Ternyata Anda sakit, semoga Anda sehat. Anda sakit benar nanti kan daftar, Bu ya, ini saya sakit. Sakit apa begini? Diambilkan dari dana tersebut. Aslinya asuransi begitu. Jadi bagaimana yang menjadikan sah itu? Waktu Anda memberi, Anda tidak berharap kembali. Enggak ada berharap kembali. Ya Allah, saya ngasih 2.000 ini, semoga tahun depan saya sakit ya Allah. Enggak ada orang itu. Hanya asuransi yang enggak syar'i itu niatnya jelek, makanya sakit beneran nanti ya. Dia kan nyumbang biar sakit kan? Ya enggak? Ayo. Dia membantu ikut asuransi kesehatan ya, biar nanti saya ambil lah, semoga 5 tahun yang akan datang saya sakit ya, nanti kan saya bayar cuma 6 juta, tapi sakit saya kayaknya butuh 30 juta, lumayan balik. Enggak ada mau gitu. Enggak ada. Sebetulnya begitu mudahnya transaksi itu disyariahkan sehingga semua umat punya kepedulian kepada saudaranya. Sehingga semua di saat saya membantu 2.000 rupiah atau 30 ribu rupiah per bulan, saya niat untuk membantu saudara saya. Allah, semoga dengan bantuan itu jangan kau kasih sakit aku ya Allah. Indah begitu. Itu yang ada di dalam Islam. Cuman karena ya, yang menjalankan bukan dengan syariat Islam, makanya semuanya membayar demi kembaliannya. Saya bayar 5 juta, harus bayar 10, balik 10 juta riba di dalamnya. Makanya asuransi yang tidak dikemas syar'i, maka hukumnya adalah masuk wilayah riba, karena Anda membayar, tapi Anda berharap kembalian lebih daripada yang Anda bayarkan. Selesai. Lalu bagaimana Anda lepas? Kalau memang Anda bisa cukup sesuai dengan modal yang Anda pakai, selesai kalau Anda tidak masuk penjara. Kalau Anda setelah itu dihukum ya, ini permasalahannya adalah beda. Anda harus selesaikan tanggung jawab Anda karena Anda sudah terlanjur berjanji dengan sesuatu yang salah. Kalau tidak, seperti orang, saya terlanjur minjam di bank konvensional, saya tidak bisa membayar kecuali pokoknya saja. Apakah boleh saya bayar pokoknya saja? Lah kalau seandainya mereka mau ya boleh. Enak aja, kalau enggak mau ya kamu masuk penjara. Karena Anda urusan dengan hukum sudah, permasalahan seperti itu. Aslinya, Anda tidak boleh membayar kecuali apa yang Anda ambil. Aslinya kan seperti itu. Dalam Islam, indah tolong menolong dalam Islam itu indah sekali. Ayo buat asuransi besok, mau enggak ini? Tapi enggak, jangan sakit. Siap? Asuransi, 2.000 per minggu. Benar nih? 5.000 orang kali 2.000, hitung berapa juta? 5.000 kali 2.000. Sudah pusing, tidak sayangin itu duit. Nah. Dikumpulin, lalu dikembangkan, masukkan BMT. Kalau Anda sakit, tinggal Anda daftar sakitnya apa. Nanti diobati. Yang mau sakit, daftar. Saya mau sakit. Sebenarnya indah ini. Kalau mau, langsung ada tim, gerak ini. Tim asuransi Al-Bahjah. Contoh, sampel asuransi Islami. 2.000 rupiah, toh. Gara-gara 2.000 rupiah, gara-gara 2 rupiah asuransi, infak 1.000 rupiahnya batal. Wah, kacau ini. Baik, semoga Allah mudah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim Buya. Kami dari Jakarta Buya. Masya Allah. Jam 2 lewat 12 menit semalam sampai dari Jakarta. Masya Allah. Senang banget bisa ngaji bareng dengan Buya. Pertanyaannya, ketika kita seorang ibu, sampai batas kapan kita bisa memberikan garansi buat anak-anak kita ketika anak-anak kita tidak sholat? Yang kedua, apakah ketika sebetulnya anak satu, kita... Sebetulnya satu, karena Jakarta mungkin kasih. Satu pertanyaan sebetulnya. Karena satu aja katanya, satu aja Bu yang jawabnya panjang. Baik, silakan satu lagi. Baik Bu ya. Yang kedua, apakah ketika anak kita belum akil balig, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat, apakah bisa menjadi pembersih kotoran-kotoran kita, orang tuanya? Baik. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas orang tua kepada anak adalah tugas memberikan pendidikan sampai dia akil balig. Secara khusus kepada anak. Jadi selagi Anda punya anak, sampai menjelang akil balig, Anda sudah harus mengajari segala halal dan haram. Biarpun bagi dia, ini catatan penting, biarpun bagi sang anak belum punya kewajiban apa-apa. Anak kita yang umur belum balig, 9 tahun, 8 tahun, dia belum punya kewajiban apa-apa. Bahkan melakukan dosa pun tidak ada. Karena tidak akan ditulis catatan amal untuk, tidak ditulis kejelekan anak sebelum balig. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sudah mengatakan muru auladakum bisolati inda sab'in wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah kepada anakmu untuk melakukan salat waktu mereka umur 7 tahun. Sehingga hukumnya bahwa memang anak umur 7 tahun belum wajib melakukan salat, tapi wajib bagi orang tua untuk ngajari salat. Kalau Anda membiarkan anak Anda tidak sholat sudah masuk 7 tahun, Anda dosa. Biarpun sholatnya ngaco, kadang-kadang masih miring sana, miring sini. Itu Pak, yang penting harus Anda ngajari sholat. Kalau Anda biarkan, ini ada orang salah paham. Menganggap bahasanya, sholat lagi belum balik kan, belum punya kewajiban, ya biarin deh, enggak sholat. Oh, enggak boleh, Anda wajib mengajari waktu umur 7 tahun. Sampai 10 tahun, ada tegas sedikit. Ada hukuman, ada sanksi. 7 tahun sampai 10 tahun, tidak pakai sanksi. Dihimbau. Baik. Kemudian bukan saja urusan sholat. Ulama mengiaskan, menyamakan dengan sholat yang lainnya. Termasuk kewajiban-kewajiban yang lainnya. Termasuk puasa. Anda wajib mengajari puasa. Cuman puasanya anak yang belum balig, jangan disamakin dengan bapaknya. Jangan sama ibunya. Misalnya, enggak kuat jam 12, ya sudah kamu buka jam 12. Buka hanya untuk spesial dia, bukan untuk Anda dan suami. Bukan. Anak kecil, namanya puasa beduk bahasa kita. Namanya puasa pendidikan. Karena kalau kita tidak mengajari puasa, dosa kita. Dan semua kewajiban termasuk, kalau anak Anda sudah umur 7 tahun, Anda sudah mulai melatih menutup aurat. Biarpun kadang panas, mama dibuka sebentar. Iya saya buka sebentar, nanti dipasang lagi. Seperti itu. Makanya ini kesalahan sebagian ustadz menganggap, kalau masih 10 tahun, belum balig, gak apa-apa buka aurat. Dia salah paham. Jadi anak kita kalau sudah mulai umur 7 tahun, harus bagi orang tua wajib mengajari dengan cara yang indah. Untuk menjalankan kewajiban, tentunya semampunya. Dan wajib menjauhi keharaman. Tidak ada orang tua. Hanya orang tua gila saja yang mengatakan, nak, mumpung kamu belum balig kan kamu belum dosa nak ya. Kamu boleh zina bebas sama nyuri bebas buat umi ya. Gak ada itu. Cuman orang kadang gak memahami makna ini. Dipikir kalau anaknya membuka aurat di usia kecil bebas. Memang sang anak tidak dosa. Tapi ibu bapaknya telah tidak mengajarinya. Tapi yang sesuai dengan ukuran anak, umur 7 tahun, 8 tahun, biasanya pakai kerudung, bagaimana? Ayo, miring sana, miring sini, panas, lepas, pasang lagi. Itu anak kecil, tapi Anda wajib mengajarinya. Sampai kapan? Kalau sampai dewasa, sudah tidak ada tawar. Urusannya adalah wajib, dan dia sendiri punya tanggung jawab di hadapan Allah. Sampai kapan? Ingat. Selagi dia di bawah naungan Anda, kullukum ra'in ra'iyyati. Selagi dia di bawah naungan Anda, sampai Anda wafat atau beliau wafat, anak wafat. Kita mati atau dia mati. Selagi di bawah naungan kita, dia adalah tanggung jawab kita urusan sholat dan urusan yang lainnya. Urusan menutup aurat, urusan semuanya di bawah naungan kita. Tanggung jawab kita. Sampai kapan? Sampai saya mati atau dia mati. Nah, kalau sudah pisah, misalnya dengan suaminya dan sebagainya, tanggung jawabnya sang suami. Tapi tanggung jawab saya sebagai kepada dia, tanggung jawab sebagai seorang muslim dengan muslim tetap. Bukan berarti ya sudah nak, kalau kamu sudah menikah dengan suamimu, ya bebas saya, enggak ada urusan. Oh enggak bisa. Kalau dia melakukan kesalahan, lalu kita masih bisa mengingatkan, kita pun harus mengingatkannya. Sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Sama dengan orang lain. Kalau kita melihat tetangga tidak sholat, kita bisa mengingatkan, lalu kita tidak mengingatkannya. Kita dosa. Jangan rasa nyaman, enak. Oh, yang penting saya sendiri. Oh, enggak bisa. Kita melihat kemungkaran, lalu kita rela, kita pun mendapatkan bagian daripada dosa kemungkaran tersebut. Jadi seperti itu urutannya. Jadi anak, mulai dari kecil, dewasa, kalau masih di bawah naungan kita, tetap harus tanggung jawab kita. Apapun yang terjadi pada dia, harus kita urusi. Kalau tidak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua akan ditanya oleh Allah dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lepas dari rumah kita, tetap kita harus mengingatkan di saat kita mampu atau kita melihat kemungkaran yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah ya, anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun yang kita ajari salat. Memang bagi dia salat belum wajib, tapi pahalanya bagi orang tua sekaligus penghapus dosa bagi orang tuanya. Bagi sang anak tidak wajib dia melakukannya. Maka bergembiralah orang tua nanti. Anak diterima oleh Allah. Anak umur 8 tahun ada sholatnya khusyuk, wudhunya rajin, Masya Allah, rapi, lebih khusyuk dari ibunya kadang-kadang. Bisa jadi karena dia anak yang ngerti. Itu adalah bagi seorang ibu yang mendapatkannya dan menjadi sebab penghapus dosa. Tentunya dosa-dosa kecil tadi. Jangan sampai, nak kamu saja yang sholat, nak umi tidak usah sholat. Oh, enggak sah begitu, enggak benar. Enggak, Insya Allah. Jadi anak-anak itu adalah. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan benar sehingga kita dan anak kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, afwan Bu, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan pertanyaan di sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa melancarkan urusan-urusan Buya. Amin. Amin. Amin. Buya, saya bingung. Saya benar-benar ingin menikah dengan calon saya. Tetapi Bapak saya belum merestuinya karena masih ada kakak perempuan saya yang belum nikah. Calon saya sudah datang ke rumah mengkhitbah saya. Calon saya sudah ngomong bahwa menikah melewati kakak itu tidak ada di Al-Quran dan hadis. Tetapi orang tua saya bersikukuh untuk tidak boleh melewati kakak. Apakah saya seorang perempuan boleh menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua saya? Kalau boleh, siapa yang akan jadi walinya? Baik. Sebelumnya, terima kasih Buya. Baik, melangkai kakak tidak ada larangan. Yang ada adalah justru perintah. Bagi siapapun sudah waktunya menikah, hendaknya menikah. Biarpun harus melangkai kakaknya. Lah kakaknya belum pengen nikah. Kakaknya kelas-kelas Rabi'ah Adawiyah, enggak pengen menikah sama sekali. Masa korban adiknya harus jadi korban semuanya? Enggak ada urusan. Kebalikannya. Tidak ada larangan melangkai kakaknya. Akan tapi justru ada anjuran kalau seorang adik ternyata sudah bergolak syahwatnya, takut terus-terus dalam zina masuk wilayah wajib, maka wajib, bukan sekedar boleh, wajib melangkai kakaknya. Karena mungkin kakaknya adalah kelas-kelas ulama-ulama yang enggak mau menikah. Baik, satu. Jadi enggak ada larangan itu. Larangan melangkai. Kemudian, hei para orang tua, jangan sampai Anda korbankan anak-anak Anda gara-gara kakak pertama, kakak yang tua belum menikah. Anda harus lihat keinginan mereka. Pandang mereka sebagai seorang wanita, seorang anak gadis, bukan seorang anak saja. Kadang seorang bapak tuh melihat anaknya, anak dia bukan sebagai anak lagi, tapi sebagai anak sekaligus seorang gadis yang punya kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Makanya kalau Anda sudah punya anak gadis, biar betul anak urutan yang kelima, keempat sebelumnya belum menikah, kalau dia sudah berani membicarakan urusan pernikahan, berarti sudah mendesak urusan yang itu. Dan itu tidak bisa diwakilkan kalau tidak ada jalan halal, adanya jalan haram, na'udzubillah. Maka jangan sampai orang tua keras kepala, sudah kepalanya keras, keras lagi kepala. Urusan pernikahan, enggak, kakakmu belum menikah, enggak boleh. Subhanallah. Akhirnya apa? Seorang anak perempuan tersebut akhirnya tetap menjalin hubungan, masuk wilayah zina, dosanya diberikan kepada sang anak dan bapaknya pun mendapatkan bagian gara-gara mempersulit pernikahan anaknya. Hati-hati. Kemudian, hei kakak yang dilewati, awas, hati-hati. Jangan muncul kebencian di hati Anda, karena adik Anda menuju kemuliaan. Justru bisa jadi pintumu akan dibuka oleh Allah setelah adikmu menikah. Sebab sudah ditulis di Lauh Mahfudz bahasanya adikmu nikah duluan. Kalau adikmu tidak nikah, kamu tidak akan nikah, kak. Padahal. Makanya kalau adiknya mau menikah itu langsung, barangkali memang pintuku lewat kamu, Dek. Cepet, Dek, enggak apa-apa, Dek. Kalau sudah ditulis adiknya nikah duluan kemudian belum nikah, ya Anda enggak bakal nikah. Maka kalau adiknya mau nikah, Kak, saya mau nikah dulu. Iya, enggak apa-apa, Dek, ini. Kalau gue pakai dulu. Saya ini Masya Allah, dukung adik yang mau nikah. Jangan muncul kebencian. Awas, hati yang busuk jauh dari kemuliaan. Jauh jodohnya tambahan. Kalau ada kakak, adiknya menikah, cemberut, gak ketemu, nangis, gak mau hadir, pergi, wah. Itu model-model kakak yang susah. Kalau pada suaminya bikin susah juga, itu orang, hati-hati. Karena hatinya hati busuk. Lapang hati kepada anak. Baik, kemudian. Setelah itu, ini pertanyaan satu, nasihatnya empat loh ya. Ya nasihat yang kedua, Anda kalau ngelamar orang jangan ngancam mertua. Nggak melamar, ngancam mertua, nggak ada Al-Quran segala macam, ente ini mantu apa ini? Ya no, dalam Al-Quran tidak ada, sudah bukan bagianmu yang ngomong, hei calon mantu. Ini bapaknya tersinggung nih, ini pakai Quran. Padahal sebetulnya bisa saja, calon mertuanya pengen nolak, cuman bahasanya halus, kakaknya belum nih. Padahal mah nggak seneng bisa jadi begitu, Anda. Pokoknya kalau Anda ngelamar seseorang, alasannya apa saja, sudahlah mundur saja. Banyak nona-nona yang lain kok. Pusing. Ini kadang-kadang memaksa. Alasannya apa kok saya ditolak? Kalau disebutkan alasanmu, nangis kau. Ini, jadi ini adab dalam apa? Yang keempat. Nasihat yang keempat. Nasihat yang keempat adalah, hei anak yang solehah, luluhkan hati orang tuamu. Enggak perlulah sampai kawin lari seperti itu. Pun orang tua adalah tetap orang tua. Maka kami tetap menghimbau dalam keadaan apapun, kalau bisa tetap diluluhkan orang tua. Siapa yang bisa meluluhkan orang tua? Anda bisa orang tua, Anda bawa kepada ulama, kepada ustadz, atau siapa saja. Bisa datang ke sini, akan kita fahamkan. Kami menghimbau jangan melakukan. Kalau masalah menghalalkan pernikahan, gampang dalam secara fikih. Anda pergi dua marhalah, menikah dengan siapa saja, oleh siapa saja, hakim dan sebagainya bisa. Cuma Anda kan melanggar orang tua. Apa yang terjadi pada orang tua? Bisa marah kepada Anda. Yang merawat Anda mulai kecil tidak Anda anggap. Khawatir itu bentuk kedurhakaan. Cuman pada dasarnya memang begini bunyinya. Jika ada orang tua yang adil. Adil itu adalah seorang bapak yang melarang anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang sudah sekufu. Satu pangkat layak. Maka orang tua ini dosa. Dan seorang anak gadis boleh menikah dengan hakim. Hakim yang menikahkannya. Cuman ini kan terjadi pertentangan. Ini kan secara fikih boleh menikah. Cuman tidak mesra dengan orang tua. Tapi kalau dihadiri orang tua kan indah. Cuman saya tidak tahu tentang keadaanmu wahai yang bertanya. Jika memang keadaanmu derajat darurat. Syahwat yang sudah mungkin tidak bisa ditahan. Takut misalnya wilayah zina. Anda bisa saja menikah dengan kiai di mana saja, dengan hakim di mana saja, boleh. Akan tapi himbauan kami, tetap orang tua nomor satukan. Selagi Anda masih bisa menahan, orang tua harus Anda mendapatkan restu dari orang tua. Nasihat yang keempat nih. Yang kelima habis waktu sudah. Coba yang tanya itu praktis-praktis gitu. Jadi, karena kalau saya jawab ini dipikir yang lain belum kejawab, nanti salah paham lagi nanti. Selesai. Cukup? Cukup ya. Baik, bismillah. Jangan lupa program-program dakwah yang ada di pesantren diantaranya adalah kita menggalakkan kembali tentang bagaimana pengadaan radio-radio. Kami himbau, barangkali ada diantaranya mendengar suara ini punya stasiun radio yang radionya radio gado-gado. Lalu saya pengen hijrah Buya, saya pengen radio saya radio surga. Ayo dihijrahkan menjadi radio dakwah yang mendengar suara ini. Yang radio gado-gado, ayo kita jadikan radio dakwah. Daftarkan nanti langsung ke Al-Bahjah. Satu. Kemudian televisi pun demikian. Kemudian yang ingin memutar konten-konten di televisi, kami ada disiapkan semuanya. Kita untuk menyebarkan dakwah secara lebih luas. Kemudian juga pondok pesantren, kita akan selalu memperluas pondok pesantren, menjaring pejuang sekaligus menjaring santri lebih banyak lagi. Bagi siapapun yang punya kesempatan untuk membangun pesantren atau sudah punya tempat yang bisa ditempati oleh santri, maka bisa Anda mendaftarkan langsung kepada kami untuk bisa diisi santri. Karena santri semakin hari, semakin tahun, semakin banyak, dan kita pengennya itu setiap yang daftar bisa diterima, karena mereka rindu berbuat baik, masa ditolak. Cuman selama ini kami masih menolak dan menolak-menolak karena terbatasnya tempat. Kemudian bagi siapapun juga yang ingin mendapatkan tabungan besar di akhirat, biarpun bukan ulama, tapi ternyata pangkatnya lebih tinggi dari ulama, di pondok ini adalah program mencetak ulama. Anda bisa ikut berderma, bergabung, pembiayaan ikut infak rutin di Al-Bahjah itu, maka sesungguhnya Anda telah mendaftarkan diri jadi ulama. Biarpun di dunia Anda tidak digelari ustadz atau ustadzah, akan tapi yang Anda biayai itu nanti akan menjadi ulama, mereka lah yang akan mengangkat Anda lebih tinggi dari mereka sendiri. Maka bergabunglah di infak, infak center yang dihadirkan oleh Al-Bahjah. Dan ingat, semua infak harus ke rekening resmi. Kita tidak ada infak atas nama rekening pribadi. Rekening resmi yang dipantau oleh pusat. Semuanya rekeningnya resmi. Rekening Yayasan Al-Bahjah. Jadi kalau Anda ingin membantu, ada orang mengatasnamakan Al-Bahjah, kalau tidak pakai rekening Al-Bahjah, jangan diberi. Anda bisa memberikan langsung nanti kalau rekening Al-Bahjah pusat. Di cabang juga ada. Kalau Al-Bahjah pusat, pusat ada rekeningnya. Nomor rekeningnya adalah 7200 4292, Bank Syariah Mandiri, BSM ya. 7200 4292, atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode 451. Kemudian juga kami himbau juga, menyiasati kekikiran kita, kepelitan kita, atau hajat kita yang tidak pernah berakhir, cara infak rutin yang ringan, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, itu rutin. Kalau Anda rutini, setiap hari 1.000 itu sebulan jadi 30.000. Kalau setiap seminggu 1.000, sebulan sudah 4.000. Kalikan setahun, kalikan 5 tahun. Jadi jangan meremehkan uang receh Anda, Anda bisa masukkan dalam infak rutin uang receh tadi. Untuk nih, kemudian anak-anak Anda di rumah, Anda ajari mereka untuk kenal kemuliaan, karena itulah yang akan menjadikan mereka terjaga. Kalau hati dan kebiasaannya terikat dengan kemuliaan. Misalnya, Anda berikan kepada putra-putri Anda uang saku 5.000 rupiah. Anda bisikin, nak, coba kalau kamu belanja kue, sisakan 500 rupiah. Lalu kamu masukkan di kotak amal ini. Di rumah Anda buat kotak, baru nanti di akhir bulan Anda kirim. Nak, kamu yang nganterkan ke pondok nanti. Atas nama si Fulan, dia akan bangga hatinya dengan pekerjaan kemuliaan. Itu waktu dia menjadi anak kecil yang punya uang saku 5.000 rupiah. Ketahuilah, Anda akan beruntung besar di saat anak Anda tiba-tiba gajinya sehari 10 juta rupiah. Karena dia sudah biasa berderma. Anda didik dari kecil saat ini. Jadi Anda, anak Anda pun di samping mendapatkan uang saku, dia punya pikiran nanti. Bang, abang bakso, boleh tidak nawar baksonya 4.500? Untuk apa? Untuk sedekah. Anak kecil sedekah. Sedekah gimana, dek? Sak tukang baksonya pengen sedekah nanti. Hebat. Jadi Anda didik anak Anda. Ini. Kemudian juga kalau Anda masuk kotak-kotak amal dimanapun Anda berada, tolonglah paling tidak Anda lihat dan doakan. Kotak di masjid, paling kotak di sini, kalau di sini kegedean kelihatan. Di masjid Anda jangan noleh, kotak amal. Kotak amal langsung noleh itu. Anda doakan, ya Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa mengisi kotak amal. Dimanapun, karena apa? Itu program kemuliaan. Di sini juga ada kotak amal, dan kotak amal Al-Bahjah, mohon agar tidak diputar, supaya tidak ganggu, tidak bikin orang kecewa. Kotak amal Al-Bahjah diletakkan di tempat yang diam. Yang mau bayar datang sendiri, biar pahalanya tambah banyak ya. Tidak ada kotak berjalan nanti. Kalau berjalan tuh ganggu, suara klotak-klotek segala macam. Kemudian nanti yang enggak punya duit enggak enak pura-pura begini, ya krek gitu aja. Akhirnya menjadi orang bohong semuanya enggak. Yang mau datang, datang sana tuh. Ada kotak amalnya. Dan kalaupun Anda tidak bisa memberi, tolonglah doain. Pegang aja, ya Allah, semoga penuh gitu aja. Insya Allah penuh sendiri nanti. Semoga sengaja kita galakkan, kenapa? Semakin banyak orang yang membantu di pondok ini, semakin senang kita. Berarti semakin banyak orang yang kebawa oleh program kita. Kalau seandainya pondok ini selesai dengan 100 miliar, dibangun oleh 100 orang, kami lebih senang 100 miliar dibangun oleh 1.000 orang. Berarti semakin banyak pejuangnya, semakin banyak saudara kita. Dan sengaja ini pondok ini semuanya dananya diambil dari Anda semuanya. Anda tidak usah khawatir. Ini dana pembangunan pondok pesantren, biaya semuanya adalah dari Anda semuanya. Kita tidak ada mengambil dana dari pemerintah. Kami tidak mengatakan dana pemerintah haram, ini kami sampaikan. Kenapa kok Buya tidak mengambil dana pemerintah? Karena kami ingin memancing hatinya umat ini saja. Sebab kalau sudah ada bantuan dari pemerintah, misalnya pemerintah membantu Al-Bahjah 10 miliar, langsung kempes semuanya sakunya. Sudah dapat bantuan kok ngapain bantu? Enggak, kita tidak nerima bantuan, biar tahu umat ini, sehingga kebakar hatinya semangat, sehingga semuanya pengen membantu. Lumayan, kawan saya banyak. Nanti kalau mereka masuk surga, kalau saya kepleset, pasti nolong saya. Buya, gara-gara Buya begitu, lalu saya nyumbang. Gara-gara nyumbang, saya masuk surga. Lah kok Buya masuk neraka, Buya saya tolong nih. Kan gitu, saya yang enak. Nah, jadi saya yang mengajak orang sebanyak-banyaknya biar saya selamat. Insyaallah infak, jangan ragu. Tapi ingat, kalau Anda masih punya utang jatuh tempo, pikirkan utang jatuh tempomu, belum bayar zakat, ukur urusi zakatmu ya. Jangan dengan hawa nafsu ya. Ini saja insyaallah pesan-pesan terakhir ya di hari ini. Semoga panjang umur semuanya. Jangan sampai ini terakhir langsung besok enggak ada. Ada semua insyaallah. Panjang umur, husnul khotimah. Diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian ini pengumuman. Program instalasi air juga belum beres. Air, kita harus mendatangkan air. Air pondok masih selalu bermasalah. Alhamdulillah warga Sendang masih bisa meng-cover kurang lebihnya 40% kebutuhan pondok. Selebihnya insya Allah akan kita datangkan dengan paralon khusus dari sumber yang berbeda. Ini perlu dana, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan program ini. Munajat Kubro tahun baru Islam insya Allah hari Senin malam Selasa di Masjid At-Taqwa, langsung ini digabung dengan acara hikam, acara majelis kami. Jadi nanti malam Senin tahun baru Hijrah, Senin malam Selasa itu nanti majelis hikamnya diajukan habis Isya langsung. Jadi sebelum maghrib itu kita membaca doa akhir tahun, habis maghrib membaca doa awal tahun, kemudian kita melakukan sholat isya berjamaah, habis sholat isya langsung hikam. Supaya tidak pulang pergi nanti. Jadi biar mengikuti hikam, dan hikamnya pun akan kami perpendek 30 menit saja, dengan pertanyaan 15 menit, 45 menit, jam 8 insya Allah sudah pulang. Kita pengen hari raya, hari-hari itu adalah bersenang-senang dengan anak. Siapin kambing di rumah ya, sate-sate gitu nanti. Biar agak senang lagi. Hari raya Islam, hari besar Islam. Baik. Kemudian alumni umroh jangan ketinggalan untuk bisa bertemu. Kita temu kangen alumni umroh Al-Bahjah di Pancaka Braja Pertamina Cirebon, Jalan Patra Raya Klayan. Kapan itu? 6 Muharram atau 16 September 2018. Memermari bantu saudara-saudara di Lombok, stannya ada. Saudara di Lombok, Bali, dan saudara yang lain butuh bantuan. Kita juga membantu saudara-saudara kita. Jangan sampai hanya ngurusi Al-Bahjah, tapi yang lain tidak dipikirkan. Jadi kita ngurusi juga saudara-saudara kita yang membutuhkan di Lombok yang terlanda bencana, Bali, dan yang lainnya. Insya Allah kita juga akan menyalurkan dana-dana tersebut. Kita memperbanyak jaring, akan banyak ikan yang tertangkap. Akhirnya semakin banyak jaring yang kita tebar, insya Allah semakin banyak saudara-saudara kita yang kebawa pada kemuliaan insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthur alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, beri kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga kami, ya Allah. Jaga hati kami. Kami mohon, ya Allah. Wahai Zat yang menguasai hati kami. Kami mohon, ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Agar kami mudah mengikuti kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Agar kami mudah patuh kepada petuah-petuah kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dan agar kami kelak bisa berkumpul dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa, pandang kami, anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Anak-anak kami, mereka ya Allah, keluarga kami, jadikan mereka semua ahli salat. Tetangga kami, masyarakat kami yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jadikan mereka semua, keluarga mereka ahli salat. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Ampuni kami dan mereka semua, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada di antara sanak kerabat, pembantu atau siapapun yang bekerja bersama kami yang meninggalkan solat. Kami tidak rela, ya Allah. Mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari dosa-dosa besar, jauhkan kami dari zina, ya Allah. zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Zaman-zaman rusak, syahwat, pembangkit syahwat ada di mana-mana ya Allah. Jaga kami, anak kami, keturunan kami ya Allah dari melampiaskan syahwat ke tempat yang kau haramkan ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan mereka ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kehinakan. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, ada hambamu di masa lalu mereka pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni, ampuni, bencikan kepada zina. Bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya. Tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak ada yang menghinakannya. Dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga tidak kehukum lagi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing berzina. Jauhkan kami dari membicarakan berzina ya Allah. Zaman rusak ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan dalam berjuang ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jangan tinggalkan kami, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jadikan kami berjuang-berjuangmu ya Allah dengan apapun yang kau berikan kepada kami. Yang mampu berjuang dengan ilmu kami, berjuang dengan tenaga kami, dengan pikiran kami, dengan ya Allah tenaga ya Allah, dengan usaha-usaha kami. Dan dengan panjatan-panjatan doa kami ya Allah, dengan harta kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan atau pertemukan kami di acara ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada yang mendengar menyaksikan acara ini tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ganti dengan segala kebaikan dan kebahagiaan ya Allah. Jangan kau titipkan kebencian kepada kami ya Allah. Sungguh kami rindu, kami cinta kepada mereka ya Allah. Jika ada yang tersinggung perasaannya itu kami tidak sengaja ya Allah, ganti dengan kebahagiaan dan ampuni lesan kami ya Allah. Dan ampuni kami semua, ampuni keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Kirimkan kepada mereka kelak pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما كسيه من ما أحب من دعاء سلالة وبلي توفيق بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته